Namun sebelum memulai, untuk memberikan waktu kita supaya fokus ya, tolong kembali fokus kembali ke topik. Ada tiga pengumuman. Yang pertama, ini sepertinya akan ada badai dan hujan. Tadi panitia sudah menyelamatkan sepatu-sepatu teman-teman semua, ditaruh di bawah tenda. Jadi nanti kalau ada yang merasa kehilangan sepatu dan sandal, mudah-mudahan tidak terjadi, insya Allah sudah diamankan. Karena seperti ini nanti lagi hujan, jadi nggak usah khawatir, insya Allah. Jadi supaya bisa fokus ke kajian. Kemudian pertanyaan kedua, saya cuma dapat tiga pertanyaan nih sampai saat ini. Sepertinya belum ada yang bertanya ya, jadi tolong silakan aja, nggak usah nunggu waktu, silakan langsung ke saya, ke depankan gitu ya. Terutama yang di akhwat, belum dapat saya. Kemudian yang ketiga, insya Allah saya menemukan di panitia kunci mobil, nomor polisinya saya nggak tahu, tapi ini bentuknya kayaknya Mercedes ya, atau Smart. Yang merasa kehilangan mobil bisa menghubungi panitia, kalau tidak diinfakkan mungkin. Oh gitu, oke. Ternyata yang akhwat, untuk pertanyaannya bisa dikumpulkan ke panitia akhwat di belakang, ada ya. Ke Mbak ini ada, ke Mbak Devi ada. Jadi bukan ke saya ya pertanyaannya, ke akhwat yang di belakang. Nanti dikumpulkan oleh panitia yang akhwat, nanti akan disampaikan ke saya. Baik, rasanya sudah pada fokus? Atau oke, semuanya sudah siap ya? Baik, insya Allah. Kita kembali ke kajian, tolong kembali pusatkan perhatian, kita lembutkan hati kita, insya Allah. Kita bisa melakukan, kita serap semua ilmu dari Ustaz, insya Allah. Baik, Ustaz, silakan Ustaz, kita padol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, mawalah, wa ba'd. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat zuhur, dan sebagian telah menjamak qasar dengan qasar. Kita bermohon pada Allah, semoga salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cepat saja, tadi kita telah mulai dengan tema yang kita uraikan setiap satuannya, etos kerja muslim, bagaimana seorang muslim dibimbing oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan etos kerja dalam kehidupannya. Penting kita batasi pengertian dalam Islam apa yang disebut dengan kerja, apa yang dimaksud dengan etos, sehingga itu bisa membedakan dan memberikan ukuran antara seorang Muslim dengan yang lainnya. Jadi kalau Anda beraktivitas keluar dari indikator-indikator ini dan Anda mengakui seorang Muslim, berarti ada sesuatu yang harus baik dalam kehidupan. Bagian pertama kita telah sepakati tadi bahwa bagi seorang Muslim mau tidak mau, ia dituntut untuk patuh pada ketentuan syariat agamanya. Artinya tidak disebut seorang sebagai Muslim kecuali ada, awas hati-hati, komitmen kepatuhan dari dalam dirinya. Jadi kalau ingin masih melekat nama Islam dalam diri kita, Muslim dalam kehidupan kita, maka itu mesti terkorelasi positif dengan kepatuhan kita pada tuntunan-tuntunan agama kita. Nah, yang pertama, tadi kita sepakati bahwa sumber tuntunan atau pedoman kehidupan kita itu terletak sumber utamanya pada Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan pada Rasul yang terakhir untuk memberikan bimbingan pada seluruh manusia sampai kembali kepada Allah. Orang yang bisa mengikuti tuntunan ini dengan baik, maka dijamin langsung oleh Allah melalui Al-Quran, ia akan hidup dalam keadaan senang dan tenang. Korelasinya dengan kehidupan artinya, Allah menginginkan kita hidup di bumi dalam keadaan senang dan tenang. Kalau ada orang hidupnya kurang senang, kurang tenang dalam kehidupan, boleh jadi dia belum bisa mengikuti petunjuk yang kemudian Allah telah turunkan dalam kehidupannya. Nah, karena itulah kita akan coba perbaiki. Hal pertama yang dimintakan oleh Al-Quran, jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu. Mulai dengan bagian yang terkecil dulu. Jangan bicara tentang etos kerja, Anda masukkan ke ruangan kantor, Anda menuntut disiplin, Anda menuntut kejujuran, Anda menuntut kesabaran, tapi pada hal-hal kecil kita belum bisa mengatasinya. Kalau Anda belum bisa mengatasi yang kecil, bagaimana bisa menghadapi yang besar? Karena itu, Quran memberikan bimbingan supaya menuju etos yang sempurna, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kita arahkan kepada yang positif terlebih dahulu. Tadi saya telah mulai dengan ayat tentang mata. Bagaimana Al-Quran berbicara, membimbing mata setiap Muslim. Kalau Anda mengaku Muslim, maka ayat ini berlaku bagi Anda. Tapi kalau Anda mengaku barangkali, mohon maaf, bukan bagian dari nilai keislaman, maka tidak usahkan ayat ini. Sepanjang kita Muslim, orang Muslim yang baik, maka dia hanya akan memandang yang baik-baik menurut yang Allah telah tetapkan. Dan dia akan hindarkan pandangan yang tidak baik, yang tidak Allah sukai. Tadi kita berhenti ketika akan turunkan ayat lisan, Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan ayat 12-nya. Tahan sebentar ya, tadi saya mau sampaikan satu rahasia. Ingat baik-baik, setiap ada ayat yang memberikan bimbingan kepada kita, Sebagai seorang muslim, itu seringkali ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Iman. Dan tadi kita sampaikan di hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, Imam An-Nawawi menempatkannya di hadis yang kedua di Al-Arba'in, bahwa ukuran seseorang masuk ke dalam Islam itu bila dia memenuhi 5 syarat. Syarat pertamanya dia mengucapkan syahadat, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ketika seseorang bersyahadat, dia bersaksi. Bersaksi pada yang tidak nampak disebut dengan iman namanya. Anda bersaksi pada yang nampak disebut dengan ilmu. Contoh, apa ini? Spidol. Disebutkan spidol karena Anda melihatnya, ini ilmu namanya. Ada perangkat pengetahuan memberikan respon pada mata kita, disimpulkan ini spidol. Tapi Anda yakin bersaksi pada sesuatu yang belum nampak, itu namanya iman. Iman. Anda beriman kepada Allah karena belum nampak saat Anda di dunia. Karena itu ketika Anda mengucapkan syahadat, seakan-akan Anda ingin katakan, saya bersaksi, saya yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun tidak nampak dalam pandangan saya. Dia Tuhan yang layak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang lainnya. Ya, paham sampai sini? Maka ketika Anda disebut dengan iman, dan ayat-ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, itu artinya menyentuh secara fundamental tingkat keimanan yang pertama dalam syarat keislaman kita. Begitu disebutkan ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, seakan-akan itu menguatkan komitmen syahadat kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ada sonat, setelah itu ada puas, ada zakat, ada puasa, ada haji. Nah ingat baik-baik, setiap ada kalimat iman, itu sekaligus memberikan indikator. Awas, informasi ayat yang disampaikan, jika dibuka dengan kalimat iman, maka informasinya sekaligus menjadi indikator tingkat keislaman seseorang, sekaligus kekuatan imannya. Contoh, tadi masih ingat, kalau kita yakin pada yang tidak terlihat disebut apa namanya? Iman. Yang tidak terlihat disebut dengan ghaib. Kalimat iman pertama di Quran disandingkan dengan kalimat ghaib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ketiga. Paling kiri pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalimat iman mewakili syahadat kita nilai keislaman yang pertama. Seterusnya setelah Islam disebutkan tashhadu an la ilaha illallah. Rukun Islam pertama syahadat. Kedua apa? Salat. Lihat ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Setelah kalimat iman, disebutkan sholat. Perhatikan baik-baik. Lihat, tadi teorinya, setiap ada informasi dalam Quran, disebutkan setelah kalimat iman, wa yuqimunas sholat. Setelah kalimat iman, disebutkan, lihat, tadi teorinya, setiap ada informasi dalam Quran, disebutkan setelah kalimat 9, standar kan? Standar, kalau datang jam 8, hebat namanya. Iya betul. Dan datang jam 9, standar. Standar kerja jam 9, datang jam 9, standar. 11.30 waktu sholat zuhur. Itu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda datang, iman Anda standar. Kalau Anda mau di atas standar, sampai ke stang yang paling tinggi, lihat teman-teman, dipanggil 13.30, jam 12.30 Anda sudah berwudu, Anda sudah nunggu, Anda sudah zikir. Itu di atas standar namanya. Tapi kalau Anda satu waktu merasa begini, 3:13. Maka setelahnya adalah indikator tingkat keimanan kita. Sekaligus ukuran kuatan keislaman kita. Sekarang ada ayat iman diteruskan dengan ayat larang. Tahu gak deh, adek kan baru ya, dosen ini killer loh. Killer bagi Anda, bagi dia tidak. Jadi belum apa-apa, lisan Anda sudah mengutuk sesuatu. Ada yang salah, bukan cuma dengan lisan pada saat yang bersamaan. Ini hati. Awas hati-hati. Hasilkan sesuatu yang tidak produktif dalam kehidupan. Anda tahu cacing? Wallahualam. Ini cacing, si wajan sini. Terus bawahnya saya kasih api, saya panaskan begini. Kemana cacing? Gerak ya. Bergerak, bergerak ke pinggir. Kenapa? Bukan. Bukan. Tahu katakan apa? Kenapa cacingnya bergerak? Kan, kalau wallahualam. Lihat, cacingnya bukan karena panas. Cacing bergerak karena tidak punya waktu. Aduh sakit, aduh panas, aduh. Dia enggak punya waktu untuk bilang aduh. Begitu dia bergerak, dia mencari solusi. Kebanyakan manusia itu lebih daripada pengaduan cacing. Baru diberikan ujian begini, aduh, aduh, aduh. Baru mending sedikit, aduh, aduh hujan nih. Kalau hujan badai, kalau badai sepatu kena. Macam-macam. Sudah. Amankan sepatunya, simpan tempat yang rapi, kita teruskan pelajarannya. Anda sampai bikin status badai turun pun tidak akan mengubah keadaan. Demi Allah saya katakan, paham ya? Nah, kalau sudah paham seperti ini, kita lebih optimis menghadapi setiap situasi dalam keadaan. Jadi begitu ada persoalan di kampus, saya bisa selesaikan. Ada di kantor, saya bisa turunkan. Ini baru sampai ke lisan. Masuk ke tangan. Tangan lebih ekstrim lagi. Kata Allah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Daripada tangan dipakai pada hal-hal yang tidak produktif, apalagi pada tindakan kriminal, sampai mencuri dan sebagainya, potong aja kata Allah, saya enggak. Tangan dihadirkan, bukan ingin dipotong sebetulnya, Tapi Allah menuntut kita menggunakan tangan tuh pada yang produktif, yang bagus-bagus. Ayo pakai yang baik, kalau nulis, nulis yang baik. Kalau mau beramal, amal yang baik. Kalau mau bekerja, bekerja yang baik. Daripada dipakai yang tidak baik, mustahil. Dan kali ini saya akan terangkan ada korelasi antara hubungan hablum minallah dalam bentuk ibadah ritual dengan hablum minannas dalam bentuk ibadah sosial. Tangan orang sholat itu mustahil dipakai maksiat. Mustahil. Tangan orang tahiyat itu mustahil digunakan untuk maksiat. Karena ketika dia sholat, indikator keberhasilan sholat anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i mal mungkar, fahsya keburukan yang bersumber dari syahwat. Mungkar keburukan yang bersumber dari perut, nafsu perut dengan akal. Maaf ya, pornografi, porno aksi, LGBT itu fahsya. Berselisih, mencuri, korupsi, kolusi, apalagi sampai tingkat lebih tinggi, merampok, membunuh itu mungkar. Di mustahil orang sholat, tangannya bergerak maksiat, mustahil. Demikian Pak, di RI, teman-teman di pengusaha, ya, di perusahaan, teman-teman yang di kampus dan sebagainya, itu kalau Anda masih merasa sholat, sedang tiba-tiba lihat proyek begini disodorkan oleh teman, ya, kawan, bro, tanda tangan nih, mayan fee-nya, 1 miliar, maaf, saya masih sholat, tangan saya tidak akan bergerak untuk maksiat. Allah, hebat. Naik bro, 10 miliar, tahan, saya istikharah dulu. Hebat. Jelas ya? Nah, ini sampai ke ujung kaki. Sampai ke kaki, Quran surah ke-25, ayat 69. Jadi, ketika dulu Quran diturunkan bacaan, bukan dilombakan baca satu, baca dua, walaupun belum tentu kita harus salahkan, tidak. Bukan itu maksudnya. Dihafalkan itu jadi bimbingan, sampai ke ujung kaki. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu kalau jalan dimanapun, jalannya itu tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahkan kalau dikerjain oleh orang, kadang-kadang dilecehkan, dia balas saja dengan balasan-balasan keindahan. Tidak merespon cepat dengan nah, teman-teman mendapatkan pelecehan dari orang belum kenal dengan Islam, bagaimana responnya? Orang muslim yang baik gak cepat marah, kata Quran. Lihat dulu, balas dengan akhlak yang mulia. Nabi kemudian pernah sholat, disimpan kotoran di belakangnya. Apakah kotoran diambil, dilemparkan pada orangnya? Tidak. Nabi berapa kali mendapat celaan? Lihat, Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, rasul dicela, nabi dicela, sahabat dicela. Tidak marah, diberikan respon yang terbaik. Respon-respon kemuliaan. Anda Tuhan bukan, malaikat bukan, rasul bukan, nabi bukan, sahabat bukan. Gak ingin dicela. Anda sehat. Ya? Nah. Dan ketika merespon itu semua jauh dari perilaku yang telah ditanamkan. Di situ kita ingin bicara lebih jauh, sebelum bicara tentang etos dalam aplikasi kehidupan, kita perbaiki yang kecil. Kalau pikiran kita sudah baik, maaf, mata kita baik, lisan kita baik, sampai ke ujung kaki, maka bawa kemanapun, itu pasti akan relatif baik dalam kehidupan. Di rumah akan baik suami, demikian sebagai istri, sebagai anak, dalam keluarga, sampai membina kehidupan berbangsa, bernegara, sampai luar dalam kehidupan kita. Paham sampai sini? Ini bagian yang pertama, ya. Tahan pelan-pelan. Ini. Satu, jika ingin kehidupan kita bahagia, tenang, nyaman, maka Al-Quran mengajak kita untuk menjadikannya sebagai pedoman. Caranya adalah dengan cepat turunkan setiap ayat-ayat yang terkait dengan aktivitas kehidupan kita dan jadikan itu pedoman. Misal, sekarang turun hujan. Apa ayat yang terkait dengan hujan? Quran surah 31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaif. Baik, tahan sebentar, fokus. Sungguh hanya milik Allah pengetahuan tentang akan terjadinya kiamat kapan dan cara Allah mengatur cuaca dengan turunnya hujan. Kalimat hujan ketika disebutkan bukan menggunakan matar. Sekarang orang Arab disebut hujan pakai matar, tapi Al-Qur'an ketika menyebut hujan itu menggunakan kata ghaif. Ghaif artinya sesuatu yang melahirkan manfaat. Kalau Anda ingin minta, tambah ista di depannya. Ista, ista, ista. Izin itu pamit. Minta pamit, istadzana. Istidzan. Ghaith itu sesuatu yang bermanfaat. Minta manfaat, istighatha. Istighatha itu asalnya meminta manfaat. Hujan ketika turun, kata Allah, tidak saya turunkan kecuali melahirkan manfaat. Kalau kemudian datang ke darat, jadi banjir, jadi macam-macam, yang salah bukan hujannya. Barangkali Allah ingin tunjukkan ada sesuatu yang tidak bagus dalam kehidupan harus diperbaiki. Maka dari itu ketika hujan turun, Nabi mengatakan kalimatnya singkat. Cuma tiga kata, tapi dahsyat sekali maknanya. Anda boleh ikuti. Allahumma. Saya ulang. Allahumma. Sayyiban. Nafi'ah. Masya Allah. Artinya, ya Allah, mohon jadikan setiap hujan yang menimpa kami datang membawa manfaat. Tidak ada keluhan. Begitu datang, ada manfaat, ada manfaat. Dan kita bisa gunakan pada hal-hal yang positif. Jelas sampai sini? Nah, kalau cara pandang kita begitu enak, mau hujan, alhamdulillah. Mau panas, alhamdulillah. Prinsipnya, bagaimana ketika Allah berikan, kita olah jadi energi positif dalam rangka membantu aktivitas kehidupan kita. Jelas ya? Demi Allah saya katakan, kalau enggak dikasih hujan, sepatu Anda enggak aman. Karena itu panitia mengamankan sebelum datangnya hujan. Baik, yuk kita mulai bahas pelan-pelan. Gimana caranya, ini belum selesai yang ini, kita teruskan dulu yang tadi. Bagaimana caranya Ustaz, secara singkat, kita bisa jadikan tuntunan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Baik, ada dua cara di sini. Hari ini kita mulai cara yang pertama. Nanti hari Sabtu barangkali, saya akan mulai dengan cara kedua dan ini lebih spesifik. Saya ajak Anda nanti dengan materi yang ditawarkan. Temanya saya bahas, tapi saya berikan bonus insya Allah di hari Sabtu. Simulasi cepat menghafal Quran. Kita sekarang sedang mengajak masyarakat di dunia untuk mendekat kepada Quran. Salah satunya Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk menulis dan mempraktekan cara cepat menghafal Quran dalam 30 hari. 30 juz, bukan juz 30. 30 juz menghafal Quran dalam 30 hari. Alhamdulillah bukunya kami bawakan ke sini. Nanti kita barangkali hari Sabtu kita coba nanti akan coba simulasikan berdasar tema yang diberikan. Nanti saya tunjukkan pada Anda, ternyata kekuatan kita luar biasa saat diciptakan oleh Allah. Saya sudah buktikan teman-teman, di Bekasi saja ada orang yang sudah dari mulai sepuh sampai yang paling kecil, ternyata ketika dicek tidak kurang dari 5 menit, enggak sampai 5 menit bisa hafal ayat Al-Quran minimal 5 ayat dengan nomornya, dengan angkanya, dengan posisinya, dibolak-balik itu luar biasa. Sampai saya katakan, Anda aja hari Sabtu kita coba praktekan, kita turunkan dan kita ikrarkan dari Hamburg, kita kirimkan pesan bahwa dari Hamburg insyaallah ada penghafal-penghafal Quran yang siap menerjemahkan dalam bahasa ya. Kita tunggu hari Sabtu nanti. Siap insyaallah? Baik. Nanti ada bukunya cukup banyak, barangkali bisa di beri nanti dengan teman-teman termasuk dari perwakilan-perwakilan yang lainnya. Dengan kompensasinya nanti insya Allah kita akan coba. Saya akan inisiasikan mudah-mudahan. Kenapa tidak kita berikan contoh kepada teman yang lain untuk mendirikan nilai-nilai keislaman dengan tempoh. Kenapa tidak kita inisiasikan Mas Priyo? Sudah ada masjid di sini yang kita inisiasikan? Bisa kita bangun masjid? Kenapa bangun? Ya kami ke Jepang sampaikan dibangun. Alhamdulillah setahun selesai. Di Korea sekarang sudah sampai 57 masjid dan musola teman-teman. Yang bangun orang kita. Kenapa Hamburg tidak mencobanya? Siap ya? Bismillah. Coba kita niatkan insya Allah. Nanti hari Sabtu kita coba maksimalkan niat kita. Dan saya orang pertama nanti insya Allah akan terlibat. 2000 euro sebagai pertama ya. Untuk teman-teman untuk kedepannya. Jazakumullah khair. Teruskan dulu. Halo? Teruskan. Baik. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Cara pertama. Lihat baik-baik. Kalau Anda ingin bimbing oleh Allah dalam setiap aktivitas sehingga tidak sekedar bicara di pekerjaan kita, di semua aktivitas kita mendapatkan langsung bimbingan Allah dengan ketenangan dan kebahagiaan, maka cara pertama maksimalkan langsung bimbingan dari Nabi berupa doa yang menyertai aktivitas kita. Saya berikan rubah cepat nih. Allah. Tahan ya. Saya ini agak lompat, tapi saya berikan sambungannya supaya mudah-mudahan bisa terjembatannya dengan baik. Cekan baik-baik. Teman-teman coba cek ya. Bukankah dari semua aktivitas yang kita jalani, dari bangun tidur sampai tidur kembali, ada doanya? Pastikan pada Anda dengan izin Allah, Anda tidak akan pernah temukan di luar Islam yang memberikan bimbingan kehidupan semua aktivitas kita yang melalui doa kecuali dalam Islam saja. Silahkan cek. Bangun tidur, sudah ada doanya. Kan ada doanya. Minum, ada doanya. Bahkan maaf ya, urusan ke toilet pun itu ada doanya. Bahkan masuk dengan keluar, kakinya diatur. Beda dengan ke masjid. Silahkan cek Pak, masuk masjid kaki apa? Kanan, keluar dari toilet kaki apa? Kiri, kanan. Silahkan cek ya. Baik, masuk toilet kaki apa? Keluar toilet? Kanan. Masuk masjid? Masuk toilet? Kiri. Masuk masjid? Keluar masjid? Kiri. Kakinya diatur dan doanya pun beda. Mau belajar, ada doanya. Mau kerja, ada doanya. Mau menikah, ada doanya. Mau tidur, ada doanya. Saya katakan pada Anda, silahkan cari di kepercayaan manapun, di muka bumi ini, yang disebut sebagai agama. Di mana ada aktivitas yang selalu bersanding dengan, kalau itu bukan langsung petunjuk dari Allah, mustahil ada seperti itu. Mustahil. Dan tahukah Anda, ketika doa ini menyertai semua aktivitas kita, menjadi bentuk pekerjaan tadi, yang Anda ingin lekatkan kalimat etos di dalamnya, bersanding dengan kalimat kerja, tahukah Anda bahwa doa yang dimaksudkan bukan sekedar permohonan kita kepada Allah dalam bentuk keinginan-keinginan, tapi sekaligus redaknya adalah pedoman kehidupan kita yang kita jalani. Saya beri contoh. Pertama bangun tidur apa doanya? Pertanyaan saya, tahu dari mana? Itu poinnya. Anda bisa jawab, saya kasih buku saya yang terbaru, Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari plus 100 euro. Anda tidak bisa jawab, balas. Bangun masjid, 1000 euro. Tanya, tahu dari mana? Ah, hadiah. Mana hadisnya? Abu Daud nomor hadis 1369. Baik. Baik. Abu Daud ini nama aslinya Sulaiman. Sulaiman dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Beliau hafal 500 ribu hadis. Hafal itu bukan cuma isinya, cuma redaksinya, tapi dengan sanadnya. Transmisi riwayat sampai ke Nabi. Ini dari sifulan sampai ke Nabi. Namanya sanad dalam ilmu. Isinya, redaksi hadisnya disebut dengan matan namanya. Ini beliau ini, Sulaiman nama aslinya, dari Sijistan dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 hadis dengan sanadnya dengan matannya. Dan kalau disebutkan lunak sekali lisannya mengucapkan hadis. Ini sahih, ini dhaif, ini mauquf, ini matruk, ini mungkar dan seterusnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalau dulu ada Nabi Daud lunak tangannya melunakkan besi, maka ini Abu Daud lunak lisannya melunakkan taat. Disebutlah beliau dengan nama Abu Daud. Ya. Merumuskan kitab hadis disusun berdasarkan urutan fiqih. Kitab hadis yang disusun berdasar urutan fiqih disebut dengan nama sunan namanya. Sunan. Nanti di ilmu hadis ada 4 jenis nama kitab hadis. Ada yang disebut dengan mu'jam, isinya komprehensif seperti nanti Sahih Al-Bukhari. Ada yang disebut dengan sunan, isinya berdasar urutan fiqih. Jadi kalau ibu ingin cari kitab hadis kait dengan bab fiqih, bab wudu, dari wudu misalnya, maaf, sebelumnya taharah, masuk ke bab tentang salat, masuk ke bab zakat. Anda kalau ingin spesifik udah langsung cari sunan. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi dan seterusnya. Kalau ingin lebih luas bahasannya, disusun bab akidah dulu, setelah itu baru bab ibadah, setelah itu bab bahkan pemerintahan, bab bisnis, bab rumah tangga, cari namanya kitab mu'jam. Kalau Anda ingin cari misalnya berdasar periwayatnya, misal teman-teman Anda profesinya apa? Pebisnis. Saya ingin meniti bagaimana cara pebisnis di masa Nabi. Bagaimana hadis-hadisnya? Utsman bin Affan pebisnis, cari hadisnya Utsman. Cari hadisnya Abu Bakar. Ibu ingin tahu, ingin seperti jadi istri Nabi, bagaimana perilakunya seperti istri Nabi? Kira-kira ibu karakternya seperti siapa? Nanti kalau masih ada waktu, pertemuan berikutnya, saya tunjukkan rahasia pada ibu. Kenapa Nabi diperkenankan menikah lebih daripada 4 perempuan? Lebih 4 istri. Karena salah satunya ternyata, buah istri Nabi mewakili karakteristik semua karakter perempuan di muka bumi. Yang duluan sampai yang paling perhitungan, ada. Serius. Sebelum menikah dengan Nabi, dia menikah dengan Nabi cemburunya pada urusan ibadah. Kalau ayat itu turun, dia tahu, saya mesti tahu. Kalau dia tahajud bersama Nabi, saya... Dulu persoalannya, itu masalah belanja. Uang belanja. Tapi ketika turun bimbingan dari Nabi, bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah. Ibu pulang ke rumah, belajar yang jauh-jauh. Ibu turunkan. Kira-kira pertama ibu baca dulu. Dari Sayyidah Khadijah, sampai kemudian Sayyidah Maimunah, Saudah binti Zam'ah, Zainab, sampai ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an. Ibu pelajari dan ibu perhatikan. Kira-kira yang paling mirip ibu. Bukan paras ya, tapi karakternya pak. Tahuan, nanti saya kisahkan berapa hari ke depan bagaimana Sayyidah Khadijah. Ketika dilihat pak, dilihat itu setengah masalah yang kita bisa hilang. Demi Allah saya katakan, Nabi turun dari situ gua, wahyu belum turun. Kemudian ada persoalan, depan rumah diketuk pintu, nanti kisahnya melihat Sayyidah Khadijah, setengah masalahnya hilang. Bapak pulang dari setengah masalah hilang, Khadijah istri bapak. Tapi begitu juga masalah nambah, wah itu repot. Itu Maisarah pun tidak. Tuh, jelas ya, nanti kita bahas lebih jauh lah itu. Nah ini, kembali ke sini. Ah itu... Kalau ibu mau cari hadisnya, cari kitab namanya Musnad. Musnad Imam Ahmad. Anak Anda pengen pintar, ingatannya kuat, seperti Ibnu Abbas dulu, cari hadisnya Ibnu Abbas. Beliau meriwayatkan dari Nabi 2000 hadis. Ambil hadis-hadisnya, kelompokkan, pelajari bagaimana dia belajar, bagaimana dia ibadah dan seterusnya. Nah, teman-teman mahasiswa mungkin bisa praktikkan itu, ya. Kemudian yang terakhir nanti ada Mu'jam Mu'jam Jami'. Jami'. Ini tertukar ya, Jami' yang Al-Bukhari, Mu'jam yang urutan kamus mencari hadis. Dari urutan-urutan alfabetisnya. Innamal a'malu binniyat, carinya di mana? Cari dari huruf hamzah i. Nah, ini kitab mu'jam. Ya, Jami' Sahih Al-Bukhari tadi. Nah, saya kembalikan. Sunan Abu Daud nomor hadis 1369, riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Abbas disingkat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, qala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa, idza staiqadha, jika beliau bangun di malam harinya. Maka beliau bangun di malam hari, pertengahan malam, au yazidu qalilan, atau lebih sedikit. Au yaqillu qalilan, atau kurang sedikit. Di ukuran sederhananya setengah dua lah, kalau standar di Indonesia. Kalau subuhnya misalnya jam, taruhlah setengah lima, Kemudian misalnya isyaknya jam 8 selesai, beliau bangun sekitaran setengah 2. Kadang lebih sedikit, jam 2 setengah 3, kadang kurang sedikit. Ya, misal jam 1 atau lebih sedikit. Bangun. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ketika bangun itu, fajalasa, beliau duduk dulu. Ini sunnah. Jadi kalau Anda ikuti dapat pahala. Ikuti dapat pahala. Bangun tidur jangan langsung tiba-tiba lari atau ya. Kemudian atau bangun ke kamar mandi dan seterusnya. Tidak, duduk dulu. Begitu Anda duduk, sunnah kedua. Famasaha biyadihi min atharin naum. Menghapus ngantuknya. Supaya ada kesadaran yang maksimal. Jangan dikira langsung duduk itu kemudian tiba-tiba sadar. Tidak. Kadang-kadang duduk begini, lihat jam sudah lewat setengah jam. Ya bisa terjadi. Tayyib ya. Nah, hilangkan bekas ngantuk. Tayyib. Kemudian setelah itu. Faqara'a khawatim surah Ali Imran. Membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Baru setelah itu membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Poinnya adalah, apa itu sekedar doa atau itu bimbingan? Pedoman hidup mengarahkan pada etos kerja terbaik di hari itu. Perhatikan baik-baik. Boleh saya hapus? Ah. Saya dalam menghapus punya dua redaksi ya. Ingat baik-baik. Kalau saya katakan boleh dihapus, berarti Anda yang hapus. Oh ya? Kalau saya katakan boleh saya hapus, berarti saya yang hapus. Baik ya? Boleh saya hapus? Boleh. Berarti saya yang hapus ya? Baik. Jazakallah khair. Baik. Doa Allah muliakan Anda ya. Sepanjang Anda mau menghapus. Lihat sini. Bismillah. Saya cek sebentar. Ibu, maaf kelihatan Bu. Belum saya tulis. Bagaimana sudah kelihatan? Ibu luar biasa dari tadi. Belum saya tulis sudah kelihatan. Cuman di Hamburg. Alhamdulillah. Alladzi. Ahyana. Ba'dama. Amatana. Wa ilaihin nusyur. Maaf ya, ini setiap hari kita ucapkan sama-sama. Tapi mohon izin, apakah yang kita ucapkan ini sudah betul-betul terrealisasikan dalam aktivitas kehidupan kita? Ini jadi pedoman untuk membimbing etos kerja kita atau hanya sekedar, maaf, formalitas bacaan yang setiap hari diulang? Kalau cuma baca, jangankan Anda, anak kecil diajarin bisa baca. Jangankan Anda yang tidak beriman, ajarin, dia bisa lakukan. Apa perbedaan isinya? Lihat, kita lihat substansinya. Lihat sini. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah. Kalimat segala puji menandakan syukur, ucapan terima kasih. Kalau dalam bahasa bebasnya, terima kasih ya Allah. Saya bersyukur padamu, saya memujimu yang telah memberikan kesempatan hidup pada kami. Lihat, sini lihat. Ba'dama amatana. Setelah kata ba'da ada huruf ma. Kalau kalimatnya tanpa menggunakan huruf ma, ba'da saja, artinya betul-betul diwafatkan. Ba'da amatana, meninggal kita. Wafatkan lagi. Itu hari kebangkitan namanya. Das ya, bangkit dari kubur. Jika ada kata ma di sini, ba'da ma artinya sementara ditahan nyawanya, diberikan kesempatan kembali untuk hidup. Das ya, jadi bukan diwafatkan, ditahan sementara, kemudian hidup menjalani aktivitas lagi. Paham sampai sini? Terima kasih ya Allah, lihat cara menerjemahkannya. Yang telah memberi saya kesempatan hidup. Padahal engkau bisa mewafatkan saya saat tidur tadi. Bisa yang dipilih untuk hidup. Engkau bisa saja mewafatkan saya barusan, tapi engkau berikan lagi kesempatan saya untuk hidup. Terima kasih ya Allah. Lihat. Wa ilaihin nusyur. Ini kuncinya. Nasyara, saya mulai dari sini. Nusyur berasal dari kata nasyara. Nun, sya besar, kemudian ra. Nasyara, ya, tersebar, mencari bekal untuk kembali. Kalau teman-teman yang diaspora dan seterusnya, Anda bekerja di Hamburg atau di Jerman atau di Eropa pada umumnya, Anda cari bekal untuk kembali ke kampung halaman Anda, itu disebut dengan nasyara. Penyebarannya sifatnya disebut dengan nusyur. Cari bekal untuk pulang. Yuk, bekal, cari, pulang lagi. Perhatikan, saat bangun mengatakan, ya Allah, terima kasih beri kesempatan saya untuk hidup. Bisa wafatkan saya saat tidur tadi. Saya bersyukur, ya Allah. Dan saya berjanji, wa ilaihin nusyur, mulai ini saya akan menyebar, beraktivitas mencari bekal untuk persiapan pulang kembali kepadamu. Kita sudah berjanji, kita komitmen. Saat kita bangun pertama kali, Anda sudah mengatakan akan jadi lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi kalau hari yang kita alami setelah kita berdoa tidak lebih baik daripada sebelumnya, ada yang salah dengan kesempatan hidup kita saat ini. Karena orang-orang yang benar dengan doanya, dia sudah punya rencana. Silahkan cek ya, kami punya kajian namanya As-Sunnah An-Nabawiyah, 24 jam bersama Nabi. Nabi itu sebelum tidurnya itu mengoreksi diri, Pak. Itu sampai istighfar 100 kali. Kadang berkata pada istrinya, pernah bergadang jarang sekali, kecuali ada manfaatnya. Ya. Betul, begadang itu jangan begadang, kecuali ada perlunya. Nabi ada perlunya, beliau begadang dengan sahabat menyelesaikan masalah dan sebagainya. Tidak ada perlunya, beliau tidak begadang. Baik, tapi apa yang dilakukan? Begitu selesai isya, diskusi dengan istrinya, memecahkan persoalan, sampai istighfar. Jika aku ada masalah, aku ada kesalahan hari ini, mohon maafkan aku. Ini hari terakhir dalam kesempatan kita berbincang. Kemudian istighfar. Coba cek ya, Anda boleh praktek. Mau tidur, Anda evaluasi kehidupan. Dan Anda katakan pada pasangan Anda, mungkin ini hari terakhir, kita mohon maaf. Kalau selama beraktivitas ada yang kurang, istighfar ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Begitu istighfar, Anda tidur. Tidur Anda akan tenang, teman-teman. Gak percaya silahkan, tenang. Tenangnya ada yang gak bangun lagi, gitu kan? Memang waktunya sudah tiba. Tapi kalau Anda tidak percaya, silahkan cek. Ibu bisa mulai, ibu. Laki itu didorong. Kalau istrinya mengatakan demikian, itu akan ikut. Awal-awal memang agak sulit, tapi kesananya akan selalu akan lebih baik. Pa, mohon maafkan mama kalau banyak salah. Emang. Ya, itu awal-awal tuh. Awal-awal. Tapi kesananya insya Allah akan lancar. Nah. Sekarang lihat ya. Begitu Anda bangun, Anda katakan, saya komitmen ya Allah, hari ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Makanya ketika Anda bangun, lihat cek baik-baik. Masih ingat sholat pertama yang dikerjakan, sholat apa namanya? Yang wajib ya, sholat subuh ya. Sholat subuh waktunya disebut dengan fajar. Anda tahu apa artinya subuh? Ingat, semua nama dalam sholat itu ada artinya. Bahkan gerakan dan bacaan itu ada maknanya. Sarankan nanti ke depan, lain kali, kalau bikin judul yang jangan yang tinggi-tinggi. Yang sederhana dulu, kemudian, dan itu ada manfaatnya luar biasa. Nabi pertama kali diperintahkan untuk ibadah itu sholat dulu. Zakat, puasa nanti saat hijrah ke Madinah. Haji belum ada kewajiban, itu sholat. Tapi hebatnya begitu sholat turun semua berubah. Luar biasa. Teman-teman kenapa disebut subuh? Dari kata asbah. Ini secara bahasa dari kata asbah. Artinya sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Sudah siap. Wasubhi idza tanaffas. Kalau tiba waktu subuh, berdasarkan nafas yang keluar dari tubuh kita, kita sudah paham setiap nafas itu mesti punya manfaat dalam aktivitas. Punya rencana. Matahari terbit, bunga sudah punya rencana mengeluarkan oksigen, narik karbon dioksida, semua baik-baik. Tumbuhan saja punya aktivitas baik. Maaf, hewan punya aktivitas baik. Bahkan alam raya punya aktivitas baik. Ini manusia yang dihisab, apa persiapannya? Ya mustahil ada orang beriman, orang muslim bangun tidur, gak punya rencana, itu mustahil. Di begitu Anda bangun, nah sudah punya susunan. Nih jam 7 Anda ngapain? Jam 8 ada di mana? Jam 9 kerjakan apa? Jam 10 seperti apa? Sampai tidur lagi. Begitu Anda akan jalani aktivitasnya, Anda menghadap kepada Allah. Dan tunaikan sholat. Minta kepada Allah supaya dibimbing mengerjakan aktivitas. Yang disebut perpaduan antara ikhtiar dengan tawakal. Ikhtiarnya sudah ada rencananya. Begitu Anda sudah susun menghadap kepada Allah dalam bentuk ibadah. Dan Allah bimbing Anda dalam kehidupan. Itu baru doa yang Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pertanyaan saya, dari sekian yang membaca doa ini, berapa yang mengaktualisasikan nilai doa ini dalam kehidupannya? Kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa kita? 17.30, punya 2 jam ya. Dari sekarang, saya ingin petakan supaya kita ada kesempatan berinteraksi ya. Tahan sebentar. Sekarang saya punya yang lebih real lagi. Terus kerja dalam bentuk pekerjaan, misal. Ikan tahan yang, saya contoh yang dulu maksud saya. Kalau yang kecilnya sudah selesai, masuk ke dalam yang lebih besar itu lebih enak. Jangan sampai, mohon maaf ya, bicara tinggi-tinggi, tapi yang kecil-kecil belum teratasi. Tadi saya katakan, kalau ujung kepala sampai ujung kaki kita beres, mau dibawa kemanapun kita akan tuntas. Dibawa ke pernikahan, nyaman. Ini saya lihat Torik nih, luar biasa, Torik. Ada kisah tuh. Ya, itu saya sampaikan sama teman, luar biasa. Sekarang di Indonesia bagus bu, Pak, pergerakannya kuat. Sampai sekarang trennya kalau mau menikah, maharnya salah satunya baca Quran. Ya ada yang surat Ar-Rahman dan macam-macam. Ada seorang kiai Pak Konjen, dia punya anak perempuan, soleha, cantik, luar biasa. Itu sampai 3 orang berminat untuk meminangnya. Datang bersamaan, persis kayak Pak Habibie Ainun tuh ya, rame-rame datang. Tapi tiba-tiba datang 3 orang ini, pertanyaan pertamanya. Kiai ini, adik namanya siapa? Anas Pak, baca surat Anas. Masya Allah, baca luar biasa. Bagus bacaannya. Tapi ada yang kedua siapa? Tariq bersamaan. Baca surat At-Tariq, biasa. Baca, bagus. Begitu yang ketiga, belum ditanya sudah pucat Pak wajahnya. Ananda siapa? Saya Imran Pak. Dahlah, Allahu Akbar. Oke. Kita kembali ke sini. Kita masuk menerapkan etos kerja dalam dunia usaha. Pelan-pelan ya. Saya bagi dua nanti. Ada ya di rumah tangga, ada di aktivitas kehidupan, pekerjaan. Karena realnya ini yang kita hadapi. Kita mulai bagaimana Islam membimbing seseorang untuk meningkatkan etos kerja dalam hal usahanya. Kus, nanti saya cukupkan sampai sini. Selebihnya kita diskusi apa yang ingin Anda tanyakan. Mudah-mudahan bisa kita urai dalam pembahasan kali ini. Tapi kita mulai dulu teori dalam usaha. Usaha terkait dengan rizki. Walaupun rizki tidak hanya dibatasi dalam materi-materi semata. Yang tampak seperti maaf ya, ada uang, ada macam-macam, tidak. Nanti ketenangan itu rizki. Ya, maaf, keturunan itu rizki. Ada dalam Quran kisah dikisahkan seorang nabi sudah lama belum punya keturunan. Dan divonis secara medis dan klinis mustahil punya keturunan. Tapi Allah berikan amalan yang amalan itu saat dikerjakan bisa menjawab semua kemustahilan dan hebatnya. Di ujung ayatnya diberikan berita gembira. Kalau ada orang mengalami peristiwa yang sama, dia kerjakan amalan ini, maka kami berikan anugerah yang serupa. Ada yang nanti diuji dengan penyakit. Penyakitnya kata dokter gak bisa sembuh. Orang mengatakan mustahil, lalu diberikan sebuah amalan. Saat dikerjakan amalan itu, ujung ayatnya berkata, ini menjadi pengingat bagi hamba Allah yang taat, yang punya persoalan serupa, amalkan ini, saya berikan pemberian serupa. Nanti ada yang lainnya. Dan kadang-kadang nanti ada teori sangat indah. Maaf ya, kadang-kadang rezeki yang tidak dipegang, itu lebih diharapkan dibandingkan dengan rezeki yang dipegang. Ketenangan kadang-kadang lebih diharapkan daripada mata yang melimpah. Ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga dan gak usah milih. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Ayo pikirkan dulu ya. Sini. Satu, Quran surah 51. Ya, pinjam. Silakan diskusi dengan suami. Quran surah 51 ayat ke-22. Kemudian diturunkan di bumi, Quran surah ke-2 ayat ke-29. Cari dengan peningkatan etos kerja yang pertama, Quran surah ke-2 ayat 168. Awas. Di sini sama hukum universal nanti antara muslim dengan non-muslim. Jadi kalau ada, maaf ya, ada muslim keluar dari ketentuan ini, padahal non-muslim menghindarinya, wah ini total di sini. Totally wrong. Ada sesuatu yang keliru dalam kehidupannya. Ini perbedaan yang beriman dengan yang belum beriman. Quran surah kedua, ayat 172. Tadi ayat yang dibaca oleh Tariq. Nama Tariq, bacanya Al-Baqarah. Kemudian Quran surah ketujuh, ayat 96. Ini nanti kita hadirkan. Bismillah. Sudah? Baik, sekarang kita tarik peningkatan etos kerja pada dunia usaha. Sebelum ke ayat itu, saya mulai dengan hadis Nabi dulu. Ke Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Kitabul Iman, nomor hadis yang pertama. Sebagai informasi, saya tidak bermaksud mengajari, tapi untuk mengingatkan saja. Dalam ilmu hadis, kalau Anda baca Al-Bukhari, usahakan selalu pakai Al. Al-Bukhari, Al-Bukhari. Dibaca Bukhari pun tidak ada masalah, tapi yang paling bagus Al-Bukhari. Ya, karena nama aslinya itu bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Muhammad punya bapak namanya Ismail, kakeknya namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Dari Bukhara. Kalau ada non-Arab datang ke Arab, biasanya memperkenalkan diri dengan nama daerah. Ya, untuk menjelaskan bahwa saya dari daerah A, ini Islam sudah datang ke tempat saya, buktinya saya masuk Islam. Atau sekedar menjelaskan, saya datang dari daerah A, ini saya. Rumusnya tambah al di depannya, huruf sebelum akhir atau akhirnya ganti dengan i. Jelas ya? Misal, ada ulama kita dari Banten, namanya Syekh Nawawi dari Banten. Maka mengatakan Al-Bantani. Ada Syekh Yasin, ahli hadis terakhir dari Indonesia yang ada kemudian di mufti di Mekah. Ya, itu namanya Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Ada dulu mufti besar dari Palembang, namanya Syekh Abdul Somad, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Ada dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Lahir tahun 1880, melahirkan dua murid. Yang paling utama, satu pendiri Muhammadiyah, Kyai Ahmad Dahlan. Berikan Muhammadiyah 18 November 1912. Lahir beliau tahun 1886. Yang kedua adalah Kyai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Lahir tahun 1871. Itu dua-duanya murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan dua-duanya itu berasal dari satu sanad yang sama. Bertemu di lahir tahun 1800 Paletehan. Kemudian menaklukkan pada satu Sunda Kelapa pada 22 Juni 1520 bersamaan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1933 Hijriah. Begitu ditaklukkan diganti nama menjadi Jayakarta terinspirasi dari surat Al-Qur'an surah ke-49 48. Ya inna fatahna fatham mubina. Fatham mubina 27. Pada saat Fatullah menaklukkan itu. Nah, dari saudaranya ke sana Maulana Ishaq itu nanti saudaranya Syarif Abdullah. Kemudian dia kembali di Nusantara, di situ punya keturunan, dari situ keturunannya menjadikan tadi, yang tadi dua saya sebutkan, ke atasnya ada disebut dengan Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra adalah keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir keturunan dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anaknya dari keturunan dari Al-Husain. Al-Husain anak adiknya dari Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib adalah suaminya Fatimah Az-Zahra. Di satu keturunan itu pendiri dua ormas, belajar dari satu guru yang sama, tapi intinya adalah berasal dari Minangkabau, awali dengan al, akhirnya dengan i. Itu kalau Anda dari Hamburg datang kemudian ke Mekah, misal Pak Bambang, Bapak Umrah, kemudian ingin memperkenalkan saya, misalnya konjen dari Hamburg, itu boleh. Anda, Ana Bambang Al-Konjeni Al-Hamburgi Al-Germani. Sorry, sah ya. Misal, contoh saja. Jadi ini Al-Bukhari ya, Al-Bukhari. Time. pengetahuan saja sedikit. Anda bisa temukan di antara bahasan yang bagus, ada buku bagus karya Prof. Ahmad Mansur Suryanegara, ya Api Sejarah, itu cukup bagus ya. Datanya sangat akurat, kemudian tulisannya cukup tajam, dan informasinya juga cukup valid di dalamnya. Ya. Kembali ke sini, nomor hadis yang pertama. Hadisnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan. Perhatikan pesannya. Ini singkat, padat, tapi sangat penting untuk kita. Masih ingat? Masih ingat kerja, pekerjaan disebut apa dalam bahasa Arab? Amal. Jamaknya apa? Amal. Perhatikan kalimat Nabi-nya. Setiap yang saya tuliskan akan ada korelasinya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian bisa dibaca ya. Ada 7 jenis khat. Ada khat naskhi, ada khat diwani, ada khat thuluthi, ada khat diwani jali, ada khat farisi, ada khat khut'ah, ruk'ah. Ya. Ini khat jenis yang ke-8. Namanya khat saka. Panjangannya saka hoyong. Biar agak sesuai, agak cepat. Innamal a'malu binniyat. Fokus. Cara pertama, innamal a'malu binniyat. Perhatikan cara menerjemahkannya dengan cepat. Jadikan setiap aktivitas itu, pekerjaan itu, akan bergantung pada niatnya. Saya ulang. Sungguh, setiap aktivitas pekerjaan itu akan bergantung pada niatnya. Apa maksudnya? Teruskan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan seorang akan mencapai tujuan dari aktivitasnya bergantung dari motivasi niatnya. Ingat baik-baik. Di ketika Anda menghadirkan keinginan kuat untuk mewujudkan sesuatu, itulah yang akan membimbing Anda untuk meraih capaian Anda. Sekian persen Anda hadirkan, sekian persen Anda dapatkan. Anda mahasiswa kalau belajar semangatnya, niatnya cuma 70%, maka ilmu yang dapat cuma 70%. Anda bekerja, etosnya cuma dinaikkan 70%, maka yang keluar pun 70%. Anda lebih paham dalam bahasan fisika. Ya, pembahasan bab gaya, F1 sama dengan F2. Gaya gerak berbanding dengan lurus dengan gaya dorong. Ya, F1 sama dengan F2. Gaya gerak berbanding lurus dengan daya dorong. Anda berikan sedikit begini, bunyinya kecil. Anda berikan kencang, keluarnya kencang. Anda masuk 70%, keluar 70%. Anda keluar 80%, dapat 80%. Tapi kita belum selesai, nanti akan ada turunannya. F berbanding lurus dengan T. Saat Anda meng-EP, ya, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jangan dikira semua usaha akan normal, akan ada tekanan-tekanan dalam kehidupan. Termasuk F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan kehidupan Anda. Nah, maka kita kembalikan ke sini. Halo? Di sini? Nah, maka jangan tujukan aktivitas Anda demi gaya semata, demi penampilan semata, demi kehormatan semata. Hidup Anda akan penuh dengan tekanan. Anda mencapai kedudukan hanya ingin tampil gaya pada teman, Anda akan tertekan. Ketika kehilangan itu, Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kepesan penting dari Nabi adalah, lihat baik-baik, faman kanat hijratuhu ilallah, maka berhijrahlah. Jadikan semua niat Anda lakukan karena Allah. Tahan, ini sederhana ya. Faman kanat hijratuhu ilallah, maka berhijrahlah. Jadikan semua niat Anda lakukan karena Allah. Tahan, ini sederhana ya. Anda mau bekerja apapun, mau di kantor, mau di rumah tangga, mau mengerjakan apapun, pesan pertama dari Nabi, kalau etos kerja Anda ingin meningkat dengan baik, lakukan semua ikhlas karena Allah. Maka Anda tidak akan punya beban berat dalam pekerjaan. Billah. Tahan. Sebelum kita masuk ke 5 ayat itu, ini dulu maksimalkan. Kalau Anda pekerjaan ingin tenang, tidak berat dikerjakan, ringan menghadapi persoalan, bukan tidak punya masalah. Karena nanti setiap aktivitas akan bersanding lurus dengan tantangan. Nanti kita turunkan hukumnya. Tapi orang-orang yang meneguhkan dirinya, tersambung kuat dengan Allah, punya ketersambungan kuat dalam niatnya, maka perhatikan kalimat Nabi-Nya. Orang-orang yang seperti itu, maka Allah akan meringankan apapun yang kerjakan dalam. Faman kanat hijratu ilallah, fahijratu ilallahi wa rasuli. Siapa yang meniatkan aktivitasnya karena Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasul akan jadi pelindung dalam aktivitasnya. Satu, kalau Anda ingin dimudahkan, meningkat etos kerja, menjalani kemudahan, maka kerjakan segala sesuatu karena Allah. Mau kerja, datang ke kantor. Memang tugas negara, bismillah, karena Allah. Datang ke perusahaan, lillah, karena Allah. Jika Anda kerjakan semua itu, maka yang kedua, maaf, satu dapat perlindungan, yang kedua, pekerjaan Anda punya nilai ukhrawinya. Nilai akhiratnya. Poin di sini Anda, dapat ransom. Dapat pahala. Awas ya, ini sederhana. Barangkali sebagian orang menganggap ringan. Tapi ingat, kita semua akan wafat. Dan hukum akhirat beda dengan hukum dunia. Seperti gini, surga ada di mana? Akhirat atau dunia? Di langit, di bumi? Langit. Oke. Okay. Akhirat, dunia. Lihat sini. Fokus. Dunia punya hukumnya, akhirat punya aturannya. Jika Anda ingin mendapatkan nilai-nilai dunia, maka cukup hukum dunia. Anda dapatkan itu. Orang tidak beriman pun mengerjakan ini dia bisa dapat. Misal, untuk kaya, hukum dunianya kerja. Kerja, kerja, kerja, kerja. Kerja keras. Begitu Anda kerja, dunia dapat. Jelas ya? Tapi mohon maaf, ini hukum berlaku jangankan bagi orang beriman. Yang tidak beriman pun bisa mengerjakan ini. Soalannya, ketika Anda meninggalkan dunia, selesai kehidupan dunia, kemana Anda akan pindah ke sini? Karena itu, akhirat pun memiliki aturan-aturan dengan bekal-bekal yang berbeda. Jika Anda, maaf ya, tidak menyiapkan bekal akhirat sebelum datang ke tempatnya, maka mustahil akan bisa mendapati kenikmatan dan kenyamanannya. Anda ke Hamburg, kan mencari bekal yang sesuai dengan di Hamburg. Bekal Jakarta beda dengan bekal Hamburg. Di Hamburg beda dengan di München. Di Jerman beda dengan di Denmark. Denmark beda dengan di Belanda. Tapi ketika Anda dalam urusan dunia pun menyiapkan bekal yang sesuai, kenapa urusan akhirat tidak Anda siapkan? Ada berita baik, ketika Anda meniatkan semua pekerjaan ke Allah, pekerjaan itu akan dinilai langsung sebagai amalan akhirat. Please dapat pahalanya. Ini poin yang membedakan. Jadi begitu Anda beraktivitas, Anda ingin belajar. Bismillah saya niatkan karena Allah. Begitu diniatkan, maaf teman-teman, semua langkah pekerjaan Anda dihitung mendapatkan pahala untuk bekal ke akhirat. Jangan bayangkan sekarang ya, karena itu hukum dunia, hukum akhirat. Nanti lihatnya setelah meninggal. Ya, kalau enggak mau percaya, silahkan meninggal duluan. Nanti Anda akan lihat. Anda akan lihat nanti, ya. Walaupun kita enggak bisa milih, ya. Pak Konjen bisa duluan, saya belakangan. Bisa. Kalau ditukar bisa, Pak. Saya belakangan, Bapak duluan. Mungkin. Ya. Atau juga Bapak saya duluan bisa, setelah Bapak mungkin juga. Jadi semua bisa terjadi. Dan kita tidak bisa memilih, tidak bisa memilih. Ya. Kembali ke sini. Saya cepat. Jadi pertama, niatkan semua karena Allah, maka ketika itu kehidupan kita akan lebih ringan. Semua yang dikerjakan karena Allah, maka cenderung akan menerima apa yang Allah tetapkan. Ada masalah banyak, dia gak akan mengeluh. Mungkin ini yang Allah sedang berikan kepada saya. Supaya meningkat kualitas pekerjaan saya. Orang hebat akan diuji dengan ujian yang lebih hebat lagi. Orang biasa, maka dia akan diuji dengan ujian yang menengah. Orang yang setengah-setengah akan diuji dengan ujian yang setengah. Sesuai dengan kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Saat senang dia bersyukur, saat kena musibah dia bersabar. Maka orang yang mengikat dengan Allah ada ketenangan dalam jiwanya. Please, maaf, setiap tata aktivitasnya itu ada nilai pahalanya. Tanya pada teman-teman yang kuliah pertama. Niat Anda kuliah ingin cari ijazah atau lakukan karena Allah? Ayo jujur. Kan lain. Ibu coba merawat anak. Ibu merawat anak karena cinta pada anak atau karena Allah memerintahkannya? Time check. Enak Pak. Ya saya ambil satu hadis Nabi ya. Lihat ini. Anda kan kalau ada tamu bikin makanan kan? Makanan, minuman dihidang. Kenapa? Muliakan tamu. Bukan. Kalau bagi yang ini karena Allah memerintahkan untuk melakukan itu. Lihat hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Ini memuliakan tamu itu bukan tamunya datang, bukan. Tapi karena Allah memerintahkan itu. Mau tamu datang atau enggak datang, terserah Allah. Menggerakkan hati dia. Yang penting saya sudah menunaikan perintah Allah. Itu kalau Anda kerjakan seperti itu, enggak ada penyesalan dalam diri kita. Tapi kalau Anda lakukan karena tamunya mau datang, begitu kecewa Anda. Demi Allah saya katakan, Anda ngundang saya karena Allah atau karena pengen lihat saya? Kalau tujuan Anda hanya sekedar melihat demi Allah, begitu enggak jadi datang, kecewa Anda. Panitia nih, ah gak bisa kerjanya. Oh luar biasa. Ayo serang lagi. Tapi gak enak kan deh. Tapi begitu Anda kerjakan karena Allah nikmat. Anda masak sesuatu, makanan paling enak. Di pertengahan dia telpon. Ya Afwan saya gak bisa datang nih, ada pekerjaan mendesak. Masya Allah, mudah-mudahan kamu lancar pekerjaan ya. Dilindungi oleh Allah. Selamat kembali keluarga. Kapan-kapan kita berjumpa. Ah kamu kan gimana, kamu kan sudah masak. Gak apa-apa. Toh dengan tidak adanya kamu makanan saya bertambah porsinya. Luar biasa. Itu nikmat. Dan enak gitu, hati itu gak ada beban. Pekerjaan juga begitu datang, alhamdulillah, alhamdulillah. Gak ada keluhan, jadi begitu dilihat, Pak pekerjaan banyak kok tidak mengeluh? Ya kan memang kadarnya saya. Kalau memang ini untuk Bapak, mungkin diberikan pada Bapak. Cuman karena Allah titipkan pada saya yang selesaikan. Dan tugas saya barangkali bukan berarti harus berhenti di sini. Mungkin ketika tidak selesai, Allah pindahkan kepada yang lain. Enak teman-teman. Dan pahala diberikan, ini penting. Begitu ini selesai, baru kita masuk ke sini. Saya agak percepat. Quran surah ke-51 ayat 22, paling kanan di pertengahan, agak sedikit ke bawah. Boleh dihapus? Ya, posisi pertengahan agak sedikit ke atas. Nama antum siapa? Ahmad. Tahu artinya Ahmad? Muhammad dengan Ahmad beda. Ahmad hanya disebutkan sekali dalam Quran, Muhammad disebutkan 4 kali dalam Quran. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Quran, di Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah 33 ayat 10, Quran surah 47 ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Ahmad hanya sekali disebutkan di Quran, di surah ke-61 ayat yang ke-6. Itu ada bedanya. Dan hebatnya 4 tambah 1 itu 5. Sifat Ahmad, sifat uluhiyah, sifat Muhammad, sifat insaniyah. Dan rukun Islam ketika disebutkan 5 itu, syahadat pertama menunjuk kepada Allah uluhiyah, yang selebihnya adalah insaniyah. Nanti lain waktu saya berikan gambaran. Dan kenapa Nabi Isa memberi kabar dengan nama Ahmad, bukan Muhammad? Tidak ada hubungan dengan Ahmadiyah. Tidak ada hubungannya. Jadi ada Ahmad, ada Muhammad. Itu beda. Dan hebatnya nanti sesuatu yang luar biasa. Saya berikan Anda PR untuk mencari makna itu. Sampai besok. Ya. Anda benar jawabannya, saya kasih 100 euro. Anda salah, nyumbang masjid. Bismillah, tahan sini. Ya Anda. 5122. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fokus, teman-teman bekerja bukankah untuk mencari rezeki? Ya kan? Outputnya rezeki kan? Anda kerja enggak ada rezeki kan enggak mungkin ditempuh. Motivasi terbaiknya adalah rezeki. Rezeki. Sekarang gini, supaya pekerjaan kita lebih mudah, kita tanya pada pencipta, bagaimana Allah mengatur rezeki? Anda tahu teorinya lebih mudah mendapatinya. Lihat sini. Teori pertama tentang rezeki kita belum bicara atas dulu. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezekimu sudah kuatur dan berjanji akan dibagikan. Lihat sini. Di langit rezekimu sudah diatur, ditentukan. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan akan dibaik-baikkan. Jadi setiap yang hidup sudah ditetapkan rezekinya. Sesuai dengan kadar kebutuhannya, maslahat kehidupannya. Tidak lebih, tidak kurang. Diberikan segini karena maslahat kehidupannya. Buka Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang keempat, paling kiri sebelah atas, riwayatnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud disingkat dengan Taib. Sejak usia 4 bulan saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Tiap Anda akan dihimpun di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa dengan ovum menyatu berproses 40 hari pertama. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. 40 hari kedua menjadi 'alaqah. Zirat yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudirah. 40 hari ketiga, usia 4 bulan, 120 hari, menjadi mudirah. Sekarang sudah jadi istilah kedokteran. Mudirah, sekerat daging yang sudah mulai punya bentuknya. Thumma yursalu ilaih malak. Dalam usia 4 bulan itu diutus malaikat. Fayanfukhu fihi roh, meniupkan roh. Jadi kandungan selama 4 bulan sudah ada rohnya. Jadi pembahasan lebih luas, kesolehan orang tua akan berdampak pada kesolehan anak. Ini lebih luas lagi. Singkatnya, lihat, wa yu'maru bikatsbi arba'in, dan malaikat diperintahkan menetapkan hal. Hal pertama, bikatsbi rizqihi, rizkinya ditetapkan. Dalam usia kandungan 4 bulan, hati-hati, rizki setiap orang sudah ada, sudah diatur, porsinya jelas sesuai dengan maslahatnya. Karena itu kalau rizki Anda sudah ada, enggak ada pekerjaan ngambil rizki ke orang lain. Pekerjaan Anda. Rizki kita itu sudah teratur. Jadi gini, pas tengah-tengahnya. Ini garis di tengah-tengah. Rizki kita itu pas, kalau berlebihan salah, kalau kurang kita celaka. Jadi kalau rizki Anda sudah pas, ngambil rizki orang artinya berlebihan. Ketika berlebihan Anda bermasalah di situ. Makanya hal pertama yang terjadi di Anda, kalau belum pernah mengambil punya orang lain, ketika Anda lakukan itu ada kegelisahan dalam jiwa Anda. Ingat baik-baik waktu teori pertama saya katakan Anda. Bukankah ketika Anda beramal salah ada gelisah? Enggak percaya? Silahkan ya. Keluar dari sini iseng-iseng pakai sendal temannya. Saya sangat yakin. Begitu Anda gunakan, hati Anda akan berkata, itu bukan punya kamu, jangan lakukan. Bahkan di pertengahan Anda bisa balik lagi. Ke bawah ke mimpi dan sebagainya. Ini poinnya. Jadi saya sarankan, gak usah Anda iseng ngambil punya orang. Gak ada kerjaan. Ngambil punya orang, gak ada kerjaan. Ujung-ujungnya akan dibalikin lagi. Karena saking sayangnya Allah diminta dikembalikan. Kadang lewat aturan. Ada yang ketahuan, pasti ketahuan. Ja'al haq wa zahaqal batil. Hak akan muncul, yang batil akan tenggelam. Polisi mengendus-endus, KPK mencari-cari. Bahkan saking sayangnya Allah kena TPPU. Ya, kena TPPU, kenapa? Ini banyak menyebar, dikembalikan lagi supaya hilang yang kotor-kotornya. Kalau itu sudah dilakukan, dipesantrenkan, disukamiskin, ada yang di tempat lain, yang melihat yang baik-baik saja, belum mau berubah juga, Anda butuh dikemanain lagi. Itu gambarannya. Ini jangan pernah terfikir Anda ngambil harta orang lain. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Cuman memang manusia, kalau diberikan nikmatnya itu cepat didatangkan oleh Allah, aduh enak, bersyukur pada Allah. Lihat-lihat. Tapi lawannya apa? Baik, tapi di sini tidak. Ketika Allah titipkan kepada rezeki yang sempurna, dia bahagia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Tapi kalau Allah tidak pernah katakan dikurangi, dicukupkan. Semua rezeki kita cukup untuk kemaslahatan. Tapi memang diberikan itu secara gaib, misteri. Karena apa bandingannya? Karena rezeki bersanding erat dengan ajal. Begitu rezekinya sempurna meninggal kita. Makanya rezeki sama dengan ajal, tidak diberitahukan. Sebab kalau diberitahukan, anak gak akan semangat mengikuti aktivitas kehidupan. Coba Mas Priyo, misal diberikan gambaran, rezekinya 100 miliar. Misal, sampai hari ini sudah diambil 99 miliar, 999.000 rupiah. Tinggal 1.000. Besok masih mau beraktivitas untuk bekerja? Tidak. Akan menyendiri di Masjid An-Nur. Astagfirullah. Kenapa Mas? Tinggal 1.000. Coba dikasih air gak mau. 2 sedot meninggal. Gak makan, gak minum. Pingsan. Begitu bangun disedot gak sadar meninggal. Selesai. Kitanya di bumi, bagaimana meraihnya? Maka keadilan Allah menjadikan rizki yang di langit diturunkan ke bumi. Turun Quran surah kedua ayat 29. Paling kanan sebelah bawah. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Dialah Allah yang menjadikan rizki yang di langit turun fil ardi ke bumi semua. Ke bumi. Diciptakan. Di bumi ditanam, di bumi ada mineral. Teman-teman bekerja. Ada yang sebelumnya kuliah, ada yang di ITB, yang di UNPAD, macam-macam. Dan pergi ke Jerman, dan belajar ini, itu, dan seterusnya. Untuk apa? Ada yang menggali yang di bawah bumi, mineral dikeluarkan jadi sesuatu. Ada yang menata tanah, menata bangunan, macam-macam, jadi rizki. Ada yang nanam pohon, dari itu ada buah, dikembangkan, rizki keluar. Jadi, lihat sini. Rizki di langit, diturunkan bumi. Saya ulang, kita sedang berada di mana sekarang? Bukan, di Hamburg. Bumi sangat luas, di Hamburg. Ya, ada suka bumi, hubud dunia. Ya. Ke bumi, bahasa Arabnya hubud dunia. Wah, ya? Ke bumi. Bismillah. Wah. Ahmad sedang ngerjain PR, dia gak sempat refleks megang penghapus. Demi 100 euro dia tinggalkan penghapusnya. Dalam, nanti saya bayar panjarnya ya. Bismillah. Bismillah, ayo fokus, bismillah. Time sini. Quran surah 2 ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Oke. Okay. Kalau manusia itu orang beriman saja atau umum? Umum. Jika ada ayat Al-Qur'an dengan kalimat nas, maka hukumnya universal. Umum. Tidak hanya berlaku bagi orang beriman, tapi yang tidak beriman itu pasti akan mengikuti petunjuk di ayat ini. Mau dia kenal Allah, tidak kenal Allah, rahnya akan tergerak untuk mengamalkan apa yang disebutkan. Kalimat nas disebutkan 241 kali dalam Al-Qur'an. Tunggu sebentar. Nama manusia disebutkan setidaknya 5 jenis di Quran. Ada disebut dengan Bashar, 35 kali disebut Quran. Contohnya Quran surah ke-18 ayat 110, Qul innama ana basyarum mithlukum. Ada disebut ins, dipasangkan dengan jin, 18 kali disebutkan di Quran. Quran 51 ayat ke-56, Uma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ada disebut insan, 65 kali disebutkan di Quran, 23 ayat di 43 surah yang tidak sama. Bahkan ada surah namanya surah Al-Insan, surah ke-76. Ada yang disebut Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam. Ada yang disebut An-Nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Maksud saya sebutkan ini bukan ingin menunjukkan, saya tahu bukan. Maksud saya, kalau Anda baca Al-Quran, kemudian Anda temukan redaksi-redaksi ini, kenapa disebutkan dengan diksi yang berbeda karena substansinya tidak sama? Terjemahan sama semua, Nas dengan insan manusia. Kalau manusia sama terjemahannya, kenapa kemudian katanya berbeda? Nah ini kalau disebutkan Nas, artinya hukumnya menunjuk pada semua manusia tanpa kecuali. Apapun keyakinannya, apapun perilakunya, maka hukum ini akan mengikat kehidupannya sebagai bimbingan dalam kehidupan. Lihat sini. Ya ayyuhan nas, hukum universal. Hei manusia, kulu mimma fil ardi. Silahkan Anda mencari, bekerja, cari makan, kerja, cari makan. Ini contoh. Contoh dalam hal aktivitas pekerjaan. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan di ilmu balaghah, dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian dimaksud keseluruhan. Dalam bahasa Indonesia disebut sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian, dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem pro parte. Disebutkan keseluruhan, dimaksud sebagian. Ya, Malaysia mengalahkan misalnya Filipin. Ya, apakah semua orang Malaysia ikut kejuaraan bulu tangkis mengalahkan Filipin? Itu sinekdok totem pro parte. Tapi ketika dikatakan Garuda mengalahkan harimau Malaya, apakah Garuda bertengkar lawan harimau? Tidak, maksudnya dalam bulu tangkis di sini mewakili Indonesia disimbolkan dengan Garuda melawan harimau Malaya. Sudah sampai sini? Baik, di sini disebutkan cari makan untuk menunjuk pekerjaan. Karena ketika orang bekerja umumnya hal pertama kali untuk memenuhi kebutuhan makannya. Papa mau kemana? Mencari sesuap nasi mah. Apakah sesuap yang dicari? Ya, ada pakaian, ada kemudian tempat tinggal, ada kemudian kendaraan dan sebagainya. Paham sampai sini? Baik, sebutkan ke sini. Cari makan. Kulu mimma fil ardi. Lihat sini. Silakan Anda menyebar di bumi. Baik-baik ya. Silakan Anda kerja, memenuhi kebutuhan hidup Anda, khususnya untuk makanan Anda, supaya bertahan hidup. Di mana carinya? Mimma fil ardi. Silakan. Gak usah dicari di bumi semua. Ada kalimat mimma. Ini singkatan dari min dengan ma. Ma menunjuk keseluruhan, min menunjuk pada sebagian. Kalau disatukan min dengan ma, jadi begini. Mimma, sebagian tempat yang bisa dijangkau oleh Anda di bumi. Silakan cari. Jangan semua di bumi harus ditelusuri. Gak ada kerjaan, buang-buang waktu, habis naga Anda. Anda visi hidupnya apa? Mau jadi apa? Kemudian turunkan dalam bentuk pendidikan Anda. Setelah bertemu, silakan cari kerja di tempat yang sesuai dengan visi Anda. Cari infonya, dapatkan, hadir di situ. Tapi ketika Anda menemukannya, apa etos kerja yang diberikan pedomannya? Teruskan kalimatnya, jangan putus sampai di halalan thayyibah. Cari dengan cara yang legal dan dapatkan yang terbaik. Ini petunjuk pertama. Halalan. Dua ini. Halal yang pertama di sini dalam konteks kehidupan, hukum universal. Artinya legal. Di teman-teman ke Jerman pun jangan sampai bekerja melanggar hukum Jerman. Awas hati-hati, ketika Anda melanggar hukum di Jerman, di Hamburg atau di Eropa, Anda punya masalah. Makanya perwakilan ditempatkan di sini, salah satunya menjaga fungsi itu untuk menjembatani. Nah, jadi ketika diturunkan kalimat ini, Anda dimanapun beraktivitas, usahakan, maksimalkan, berikan bimbingan pada diri Anda sebelum datang ke tempat yang dimaksudkan. Anda ingin kerja apa? Turunkan dulu aturannya. Lihat kemudian ketentuan-ketentuannya, lihat hukumnya, lihat aturannya. Setelah itu silakan Anda kerjakan sesuai dengan hukum yang berlaku, halalan. Saya belum bicara konteks keimanan, saya belum bicara konteks umum. Awas, Anda orang beriman, dekat dengan Allah, luar biasa, tapi Anda melanggar hukum di Jerman, ditangkap juga. Begitu Anda menyetir, kecepatannya lebih daripada yang ditentukan. Ini 60 km per jam, Anda Jerman ditangkap juga. Begitu Anda menyetir, kecepatannya lebih daripada yang ditentukan. Ini 60 km per jam, Anda 70. Wah, Anda kena, ditilang. Pak, saya kan dekat dengan Allah, gak peduli Pak. Ditangkap Anda. Silakan cek. Saya orang beriman Pak, mau beriman mau tidak, ditangkap juga Anda. Karena itu hukum universal. Anda melanggar ketentuan ini, Anda akan punya masalah. Paham sampai sini? Maka etos kerja yang pertama, sebagai seorang muslim, Anda bekerja mana, pelajari ketentuan di tempat Anda berada. Lihat dengan baik. Pedomani itu. Kemudian ketika Anda melakukannya dengan baik, maka pastikan penghasilan yang Anda dapatkan thayyiban. Gunakan pada yang baik-baik. Thayyiban, itu baik itu di Quran ada 5 kata. Ada 5 kata. Satu, pertama ini thayyib. Thayyib ini asalnya kebaikan yang berdampak pada kesehatan fisik. Kalau orang Arab ditanya, kaifa haluk? Kaifa haluk? Alhamdulillah ana thayyib. Apa kabar saya baik? Maksudnya fisiknya baik. Cara yang legal, dari yang halal ini gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baik-baik. Jadi kalau cari makan, cari makanan yang baik untuk kesehatan Anda. Gak semua harus dibeli. Cari pakaian, pakaian yang bisa menutup aurat Anda. Gak semua pakaian pengen dibeli. Tinggal di Jerman, pengen beli pakaian ke Paris. Makanan pengen di Swedia. Penutupnya ada di Swiss. Wah, capek Anda. Dan itu akan meningkatkan nanti, meningkatkan energi Anda. Luar biasa. Di Indonesia juga begitu. Masya Allah, sudah merasa enak, nyaman. Pengen makan malam-malam, nasi goreng. Di sekitar Anda banyak, pengen ke kebun sirih. Tinggal di Bekasi, goreng kebun sirih, Pak. Nasi goreng banyak di situ, 1, 2, 3. Ini beda, Pak. Ya udah, jalan tuh. Wah, jalan macet, gantri. Nyampe sana, tutup. Luar biasa. Capek gitu hidupnya. Ini thayyib namanya. Teman-teman, silakan. Anda punya aktivitas di sini, pelajari hukumnya. Setelah itu dapatkan yang baik-baik, itu kesehatan kita. Makanan yang sehat, pakaian yang baik. Jangan-jangan makanannya sehat tapi pakaiannya tidak sehat. Hati-hati, kendaraannya tidak sehat. Mohon maaf, rumahnya tidak sehat. Pribadian tidak sehat. Kan ada orang namanya thayyib. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini fisiknya kuat, bagus, tapi pikirannya tidak bagus. Nama thayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, gak pulang-pulang gitu kan. Badannya sehat tapi pikiran tidak baik. Nah, maka kalau fisik baik, pikiran baik, itu ganti kalimatnya. Dari thayyib jadi khair namanya. Khair, saya agak cepat. Quran surah ke-3 ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Kalau sudah khair artinya pikirannya sudah baik. Fisiknya bagus, pikirannya juga bagus, sifatnya bagus, karakternya bagus. Yang ketiga, kalau sifat baik ini terjemahkan dalam bentuk sikap. Jujur itu sifat, disogok menolak itu sikap. Sabar itu sifat, dimarahi tenang itu sikap namanya. Tawadhu itu sifat, ketika diprovokasi dia tetap tenang itu sikap namanya. Maka kebaikan dari sifat bertransformasi menjadi sikap disebut dengan ma'ruf namanya. Ma'ruf. Dan ma'ruf sering bersanding dengan khair untuk menunjukkan konsistensi. Kalau punya sifat, praktekkan dalam kepribadian. Jangan cuma melekat dalam bentuk nama. Itu di Quran surah ke-3 ayat 104. Paling kanan di pertengahan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Tapi apakah semua yang baik dikerjakan karena Allah? Belum tentu. Di Hamburg ada orang baik tapi non-muslim. Ya, di Jerman secara umum ada orang baik non-muslim. Dia suka bantu, kadang nolong pekerjaan Anda. Pekerjaan dia ketika dibantu tidak dilakukan karena Allah. Ketika Anda ingin beda, saya ingin kerjakan karena Allah, maka berubah nama yang keempat, namanya ihsan. Ihsan, mengerjakan sesuatu karena Allah. Kalau dikumpulkan empat ini, fisiknya sehat, kiranya bagus, cerdas, sikapnya mulia, dikerjakan karena Allah, maka muncul yang kelima, namanya salih. Quran surah ke-7 ayat 189. Setiap orang tua mengharapkan anak yang salih. Da'amallaha rabbahuma la'in ataitana saliha. Sekarang masalahnya, bagaimana kita seorang muslim mencari pekerjaan dengan etos kerja yang baik, membuat tubuh kita sehat, pikiran kita bagus, dikerjakan karena Allah, dan Allah ridha dengan pekerjaan kita. Pindah surahnya ke surah ke-2 ayat 102. Sabar, kita 2 ayat lagi. 1 ayat setengah jam. Bismillah. Paling kiri sebelah atas. Boleh tanya-tanya. Bismillah. Teman, telepon kawan, penting besok jawabannya. Sudah, peran surah ke-2 ayat 172. Boleh dihapus? Alhamdulillah. Masya Allah. Manusia 100 euro. Jazakallah. Canda Ahmad ya. Semoga Allah muliakan Anda insya Allah. Dulu? Ya. Jazakallah khair. Terima kasih. Ini Quran Surah 2 ayat 172. Teman-teman masih ingat, yuk kita bikin komparasi sedikit. Tahan sebentar, pelan-pelan, fokus lagi. Tahan. Ini masih ingat yang Quran Surah 2 168 dibuka dengan kalimat apa? Masih ingat? Nah. Masih ingat? Nas, ya ayuhan. Nas. Kalau nas itu untuk orang Islam saja atau umum? Umum, baik. Etos kerjanya apa tadi? Halalan. Tayyibah. Halal, kemudian tayyib. Sekarang lihat sini. Yang ini, kalimatnya dibuka tidak dengan kalimat nas. Tapi kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau sudah menggunakan kata amanu, tidak ada pilihan yang lain. Sudah, pasti menunjuk kepada orang beriman saja. Orang muslim saja, tidak yang lain. Ini pun mesti jadi kebanggaan bagi kita dan membuktikan kepada dunia serta memberi contoh. Yang beriman itu seperti ini cara kerjanya. Lihat sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kulu. Lihat sini. Yang ini kulu, yang ini kulu. Di iman tidak menghalangi kita untuk kerja. Yang tidak beriman kerja, yang beriman pun kerja juga. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan rizki, sekalipun Anda dekat dengan Allah, tetap harus ada pekerjaan. Harus ada aktivitas. Karena rizki diturunkan bersanding dengan ikhtiar. Anda enggak ada ikhtiar, enggak akan turun. Sekalipun ditetapkan bagi Anda, ada ikhtiarnya baru turun seketika. Ingat baik-baik ya, kedekatan Anda dengan Allah tidak menghilangkan ikhtiar Anda untuk mendapatkan rizki. Hanya bedanya nanti, ikhtiarnya akan beda dengan yang ini. Ini pernah ada mahasiswa di Mesir, dua orang berdebat tentang ini. Yang satu mengatakan enggak usah ikhtiar. Kok dijamin kok enggak kita kerja pun diturunkan. Yang satu mengatakan Anda mesti ikhtiar. Anda ikhtiar turun itu. Ini nyata. Maka tuh ini saking nyatanya bikin kaget nih sampai bayi menangis tuh ya. Nah. Baik kan? Mana papanya? Khair insyaallah. Baik. Khair insyaallah. Beli air barangkali pengen air atau pengen 100 euro? Khair insyaallah. Allahu hawin alik. Tahan sini teman-teman sekalian. Yang satu mengatakan gak usah kerja, gak usah ikhtiar, ini akan diberikan. Yang satu tidak, mesti ada ikhtiar. Akhirnya sepakat yang salah satu akan membuktikan. Saya datang ke masjid, saya sembunyi. Biasanya di masjid-masjid di Timur Tengah itu ada zawiyah, tempat untuk fokus ibadah. Masuk ke situ sembunyi di bawah meja. Sembunyi gak ada yang tahu. Di tempat itu selalu ada donatur yang ngasih makanan bagi yang itu. Hari pertama orang lain dapat, dia tidak karena sembunyi. Hari kedua demikian, yang lain dapat, dia tidak. Hari ketiga, makanan banyak di bawah, yang itikaf sedikit. Begitu dibagikan, masih banyak. Donaturnya bertanya, hal min akhar, ada yang lain tidak? Taib. DKM-nya menjawab, mefish, gak ada yang lain. Ini karena sudah 3 hari, menahan lapar, dia kemudian punya feeling yang kuat, kalau tidak makan akan jadi masalah, dia mulai kasih kode. Kaget DKM mendengar suara dibuka, begitu dibuka kelihatan. Dan seseorang sudah kelihatan cukup lapar, disampaikan pada donatur tadi. Diberikanlah kemudian sekitar 2 kotak. Itu diberikan teman yang satu yang pertama diskusi langsung datang menemuinya. Dia katakan, lihat kalimatnya. Saya kan sudah bilang dari awal, rizki itu mesti dicari walaupun dengan kadang mesti kita dapatkan pak. Kita ceramah misalnya gak ada makanan tinggal nah ini deh, datang sama. Misal saja. Nah ini, jadi sekalipun Anda beriman kepada Allah, iman Anda kuat, tapi kalau Anda tidak bekerja, tidak mewujudkan dengan ikhtiar, maka rizki tidak akan pernah hadir dalam kehidupan Anda. Maka hadirkan ikhtiar. Dengan cara apa sekarang? Sekarang lihat perbedaannya. Ini beriman, ini umum. Ya ayuhan nasu, sini kulu, sini kulu. Tapi lihat, yang ini kulu mimma fil ardi, yang ini beda. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Saya teruskan. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kus, lihat sini. Lihat baik-baik. Ketika Anda beriman kepada Allah, Anda ingin mencari rezeki, perhatikan beda antara etos kerja yang ini dengan yang ini. Dan hebat pedomannya. Yang ini disebutkan kalimat halalnya. Kulu min mimma fil ardi halalan. Yang ini halalnya dibuang. Silakan cek di mushafnya. Anda akan temukan kalimat halal di sini. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal dibuang pada ayat yang ini? Kata para ulama tafsir, karena pemilik iman, imannya otomatis membimbing dia untuk menunjuk pada yang halal. Jadi kalau ada di antara Anda merasa beriman, tapi masih menghindar dari hal yang halal, ada yang salah dalam imannya. Ada yang keliru. Dan halal di sini, awas, sudah beda dengan halal yang pertama. Kalau halal yang sini, hanya urusan legal dalam tempat yang Anda naungi, tapi halal di sini, halal yang terkait dengan iman. Jadi sekalipun pemerintahan di tempat Anda tinggal mengatakan ini boleh, tapi kalau syariat mengatakan ini tidak boleh, maka orang beriman akan menjauhinya. Babi halal haram? Haram. Ketika yang disebutkan haram, Anda tidak akan dekat-dekat dengannya. Mustahil. Coba dikit boleh enggak Ustaz? Tidak. Akan menjauh. Sepanjang iman Anda kuat, maka setiap yang dilarang oleh syariat Anda akan dijauhi. Judi, sebagian dilegalkan, kata Quran tidak boleh. Tidak. Walaupun satu pemerintahan melegalkannya, tapi tetap ketika Quran mengatakan tidak, tidak. Selesai. Apalagi yang lainnya, semua turunkan oleh Anda. Di setiap Anda mengerjakan aktivitas, kalau Anda masih mengaku beriman, maka bukan sekadar urusan etos kerja. Hubungan Anda dengan Allah akan terpatri membimbing Anda dan mengatasi aktivitas Anda. Yang halal, ini boleh, ini yang tidak boleh. Ini kerjakan, ini yang... Begitu Anda mengikuti pola seperti ini, maka Allah langsung berikan berita gembira pada Anda. Ma razaqnakum. Kami yang akan dekatkan rezekinya, bukan orang itu yang lelah mencarinya. Anda kerjakan dengan prinsip ini, maka Allah dekatkan rezekinya pada Anda. Jelas ya? Kemudian lihat poinnya. Dan ketika didekatkan rezekinya, yang ditambahkan thayyibnya. Ini jamak. Yang ini thayyibah, ini thayyibat. Digandakan thayyibnya. Thayyib dalam bahasa Arab itu tidak hanya menunjuk pada materi, tapi lebih menunjuk pada keberkahan. Mungkin yang Anda dapatkan terlihat seperti sedikit, tapi karena berkahnya banyak, manfaatnya lebih luas. Maaf ya teman-teman sekalian, rezeki itu nanti ada beberapa jenis. Ada 8 jenis rezeki dalam Al-Quran. Secara umum terbagi 2 bagian. Awas, hati-hati, hati-hati. Ada rezeki yang penuh dengan keberkahan, ada rezeki yang tidak berkah. Anda misalnya mendapatkan rezeki yang berkah, berkah itu bertambah manfaatnya. Bisa digunakan hasilnya secara baik dalam kehidupan. Maaf, Anda dapat gaji 100 juta, tapi cepat habis. Dan yang dibeli gak kekal manfaatnya. Habis, habis, habis, gak ada nilainya. Kayaan gak pernah dipakai, alat-alat gak ada yang manfaat. Itu menandakan rezekinya tidak ada berkah di dalamnya. Awas, hati-hati. Tapi orang berkah tidak, mungkin yang didapatkan cuma 1 juta. Tapi 1 juta ini awet. Kepake ini, ke itu, kayaknya awet. Bahkan kadang-kadang mau makan, ada orang lain datang, sudah aku aja yang belikan makanannya. Ada mau beli buah, dikirim buah ke rumah. Saya punya teman dulu, sama-sama kuliah di Libya. Diberikan bekal $50, Pak. $50. 4 tahun di Libya, itu tidak pernah hilang. 50 itu bertahan, $50, sampai pulang lagi. $50. Temannya, bahkan gak punya apapun. Begitu pulang, dapat lebih daripada ini. Itu luar biasa. Di teman-teman sekalian, kadang-kadang ada hal dalam kehidupan yang sulit untuk dinalar menggunakan akal. Tapi ketika Anda yakini karena iman, karena Allah subhanahu wa ta'ala, Anda ikuti itu, ada sesuatu yang terjadi pada diri Anda. Minimal ketenangan. Nyaman. Hebat. Saya pernah ke Telas. Telas. Bahasa Arabnya habis Jawa. Di Google juga gak akan ketemu. Telas. Lasem naik ke atas. Kalau dari Karangturi belok kanan lurus sampai mau ke arah Bonang, Pesujudan, belok kanan sedikit naik ke atas. Itu begitu Anda ke atas, saya pernah 1 kali, dan ini selalu saya ulang-ulang kisah ini untuk motivasi. Maaf, ada seorang penggembala kambing yang terkenal sangat baik, soleh. Terus saya putuskan aja anak saya ke sana, anak saya pengen lihat kambing. Saya bilang, yuk kita ke sana yuk. Kita kemudian minta beliau untuk merawatnya. Teman-teman, mohon izin ya, ini saya mohon maaf kalau bahasanya kurang menyenangkan. Apa yang beliau dapatkan dalam sebulan mungkin jauh di atas apa yang teman-teman hasilkan. 100.000 per bulan. Tapi nyaris saya tidak melihat keluhan di wajahnya. Saya datang tuh, Masya Allah, wajahnya tuh teduh gitu. Bahagia. Dan kayaknya menikmati semuanya. Saya datang tuh ikan, makanan, buah-buahan. Yo, monggo, monggo. Masya Allah ya. Kita baru datang, sudah ditawarin banyak hal. Yang paling hebat, Saya bilang ini luar biasa, Mam. Beliau ini gak ada keluhan, gak ada apa-apa, penghasilan terbatas, tapi segala ada. Yang paling luar biasa, saya tanya mana kambingnya. Beliau tunjukkan, ini kisah nyata, saya alami sendiri. Sebelah sana Gus, saya datang ke sebelah yang disebutkan. Itu saya lihat, Allahu Akbar. Bersih Pak, kambingnya putih, bersih. Dan di mulutnya, itu dipasang potongan aqua, botol 0,5 liter itu. Dipasangkan di mulut kambingnya. Saya tanya itu kenapa kambingnya sakit? Kan jawabannya, saya sampai diam beberapa detik dan tak terasa melelehkan air mata. Kan jawabannya, ini kambing bukan sakit, setengah tersenyum. Ini saya baru beli di tempat ia jual, kemudian saya tutup di situ mulutnya dengan potongan aqua supaya dari jalan di sana sampai ke sini tidak memakan yang bukan haknya. Saya tutup mulutnya supaya di jalan dari tempat saya beli sampai ke sini dia tidak memakan. Saya tutup mulut supaya di jalan dari tempat saya beli sampai ke sini dia tidak memakan yang bukan haknya. Anda bisa bayangkan, penggembala kambing, mulut kambingnya dijaga. Dapat 100.000 dan berkah nilainya. Jangan ikut taklim kayak Anda. Dia biasa-biasa. Keadaannya sangat sederhana. Orang mengatakan dia miskin. Saya katakan dia pat. Ada orang luar biasa, penghasilan 100.000. Mulut kambingnya dijaga. Ada orang lebih daripada itu, lisannya sendiri. Sudah kambing gak punya, lisan sendiri gak bisa dijaga. Itu kan luar biasa. Dan hidupnya tenang. Begitu dititipkan, bagus, bagus, berkembang, berkembang. Itu indah, indah. Kadang-kadang Anda mesti keluar pertengahan malam di Indonesia itu. Jam 2:30, 3. Bagaimana tukang nasi goreng berjalan. Tiba-tiba dia menunggu, anaknya ternyata menghafal Quran. Pernahkah Anda menyaksikannya seperti itu? Pernahkah Anda menyaksikan tukang sapu yang sebelum menyapu? Ketika Anda lewat jalan yang sudah bersih, ternyata dia sholat di tengah jalan. Ada yang tahajud, ada yang mengulang hafalan Quran. Masya Allah, itu indah teman-teman. Anda cuma taunya lewat, jalan bersih, bagus, dan sebagainya. Suatu saat Anda mesti keluar dan melihat fenomena itu. Dan lebih indah ketika Anda berikan sesuatu, dia mengatakan, semoga Anda sehat, Anda diberikan kemakmuran, diberikan luar biasa, kenikmatan, kenyamanan. Demi Allah, Anda akan pulang dengan keadaan iman yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan siapa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini mengatakan Anda yang paling baik? Kalau jauh-jauh sampai ke Jerman, ke Hamburg, Anda masih terkontaminasi dengan yang haram, Anda perlu dikirimkan kemana lagi? Orang di kaki gunung mencari yang halal, 100.000 dan hidup nikmat. Anda ke Hamburg, segalanya bisa dilihat. Dengan semua itu Anda masih belum menemukan yang halal, Anda masih belum dikirim kemana lagi? Perlu dikirim kemana lagi? Allah wala quwwata illa billah. Ya pulang. Terakhir, ini ya. Terakhir, Quran surah 7 ayat 96. Masih ingat rezeki ada di mana? Di langit, diturunkan ke mana? Di bumi. Kalau yang ini, cari kami dekatkan. Cari kami dekatkan. Yang ini lebih dahsyat lagi. Sini. Ini ya ayuhannas, ini ya ayuhalladzina amanu. Saya berikan rahasia terakhir, saya tutup. Ini etos kerja yang luar biasa. Hubungannya bukan hanya dengan manusia, hamdu minannas, tapi juga secara vertikal, hamdu minallah. Lihat sini. Ya ayuhalladzina amanu. Ini yang kedua, yang ini tidak. Walau anna ahlal qura amanu. Wattaqaw, please ittaqaw. Kalaulah satu penduduk negeri, saya sekarang se-Hamburg, atau teman-teman bawa ke Swedia, se-Swedia, komunitas muslimnya, ke Belanda misalnya kan, atau ke Austria dan seterusnya. Misal, Anda bawa, lihat rumusnya, dua ya. Walau anna ahlal qura amanu, satu iman, wattaqaw, kedua bertakwa, tingkatkan takwa. Lihat, Anda kerjakan dengan iman plus takwa. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Rizki ada di langit, diturunkan ke bumi. Sekarang semua pintu keberkahan rizki dibuka di langit dan di bumi. Maka kemanapun Anda berpijak, di situ rizki menghindapi Anda. Gak peduli, Anda mau ke Hamburg, ke München, Copenhagen, ke terus ke pulang ke Indonesia, mau ke Asia, dimanapun Anda berpijak, rizki mengejar Anda pada saat itu. Ini rahasianya, iman plus takwa. Makanya ketika takwa ditingkatkan, di sini ada korelasi positif dengan kehadiran rezeki dari Anda. Ya, kehadiran rezeki untuk Anda. Quran surah 65, ujung ayat kedua, akhir ayat ketiga, ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah? Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, takwa meningkat, yaj'al lahu makhraja. Kami berikan solusi dari setiap persoalan hidupnya. Jalan keluar. Enak. Punya masalah, selesai. Punya masalah, selesai. Bukan berarti gak punya masalah. Anda jangan kira ya, jangan kira seorang ustadz gak punya masalah. Bahkan mungkin masalahnya lebih banyak daripada Anda. Dan hebatnya masalah Anda dipikirin juga. Nih habis ini nih, ada masalah Anda nih datang ke sini. Pertanyaan-pertanyaan. Yang punya masalah kan Anda, yang mikirin saya. Ya bukan berarti gak punya masalah. Tapi nanti ada orang-orang yang ketika menghadapi masalah, diringankan oleh Allah. Sehingga seakan-akan masalah itu enggak pernah ada, padahal ada. Kalau Anda ingin mendapati itu, enggak harus jadi ustaz, teman-teman. Jadilah diri Anda sendiri, kerjakan profesi Anda. Tapi kalau Anda ingin mendapati itu, enggak harus jadi ustaz, teman-teman. Jadilah diri Anda sendiri, kerjakan profesi Anda, tapi tingkatkan takwa Anda. Pejabat yang takwa, pengusaha yang takwa, mahasiswa yang takwa, ibu yang takwa. Begitu Anda dapatkan itu semua, maka persoalan akan mudah. Ya, maaf, persamaan terbaliknya, jika dalam hidup ada masalah tidak pernah tuntas, padahal kedudukan Anda tinggi, harta Anda melimpah, Anda champion dalam urusan pekerjaan, tapi di rumah itu gak pernah tuntas masalah. Orang senyum selesai, Anda sudah ketawa gak tuntas-tuntas. Apa masalahnya? Bukan karena kurang hebat, Anda mungkin kurang takwa nih, kurang dekat dengan Allah. Ini masalahnya. Teruskan ayatnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan Allah kirimkan rezekinya dari sisi yang tidak dia duga. Tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Masya Allah. Enak, tiba-tiba selesai. Beres. Dari sisi yang tidak disangka-sangka. Visa macet, ada pasar songko yang tidak disangka-sangka. Datang, kirimkan, selesai. Jelas ya? Jadi sudah? Sekarang persoalannya, apa itu takwa? Bagaimana cara meningkatkannya? Dari mana kita memulainya? Itu insya Allah kita besok akan urai itu dengan terperinci. Nah, besok bahasanya akan terkait erat dengan pembahasan takwa. Besok hari Jumat, Radu Ramadan, tujuan Ramadan paling akhir membentuk karakter takwa. Ya, Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi akan lebih baik kalau ini besok kita uraikan. Kita punya satu jam kurang lebih ke depan bisa mengurai beberapa bagian dari apa yang coba kita diskusikan. Saya ingin sampaikan pesan terkuat pada Anda semua. Pertama, teman-teman sekalian, bahwa dalam pedoman Islam, meningkatkan etos kerja tidak dimulai dengan praktikal langsung dalam kehidupan, tapi dimulai dengan memperbaiki keadaan diri kita dulu. Mulai dari yang paling kecil, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau diri kita sudah baik, maka berinteraksi dengan siapapun itu akan lebih baik. Dua, adalah, maka kita akan lebih ringan. Yang ketiga, coba mulai hadir. Kalau belum bisa masuk ke situ, Anda keluarkan doa-doanya. Doa itu jangan cuma diucapkan, tapi pelajari isinya. Karena dengan mempelajari isinya itu pedoman, bantuan bagi Anda untuk menjalani aktivitas yang sedang Anda lakukan. Nanti insya Allah di hari Sabtu, saya berikan simulasi cara menghafal Al-Quran, plus kemudian ke hadis. Nanti saya berikan rahasia kenapa di hadis Al-Bukhari ada 97 bab. Kenapa babnya dibagi-bagi? Apakah itu sekedar kitab hadis atau kitab bimbingan dalam kehidupan? Sementara itu yang saya cukupkan terlebih dahulu sebagai pengantar teorinya. Tinggal nanti indikator keberhasilan materi hari ini. Apakah setelah kita mendapatkan materi ini, kita lebih baik dalam menunaikan pekerjaan atau tidak? Anda mesti belajar lebih semangat, ikhlas karena Allah. Kita lihat akan hasil dari apa yang telah kita bahas bersama. Mohon maaf, kalau dalam pertemuan pertama ini tidak memberikan dampak lebih baik kedekatan dengan Allah, berarti sejak hari pertama saya sudah gagal menyampaikan kepada Anda. Kecuali merencanakan kepulangan lebih cepat dari apa yang dijadwalkan. Ya. Saya kira itu ya Pak Priyo. Sepakat Pak Priyo? Oh, kalau sepakat besok pulang. Alhamdulillah khair. 32 pertanyaan, Masya Allah. Boleh saya minum dulu? 34 masalah yang harus saya selesaikan. Tidak menambah nilai ya. Baik, kita pelan-pelan ya. Kita sambil menyesuaikan saja. Kalau ada kepentingan sambil yang lain tidak ada masalah. Yang ingin ke toilet silakan dilihat petanya dengan baik sehingga bisa dimaksimalkan. Baik. Baik, bismillah kita mulai pelan-pelan. Dan bagaimana seorang muslim? Baik, bismillah kita mulai pelan-pelan. Dan bagaimana seorang muslimah yang dituntut suami untuk bekerja padahal suaminya masih mampu menafkahi? Gini. Pertama, lihat baik-baik, Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Terutama yang bertanya ini, ya, bagaimana seorang muslimah yang dituntut suami untuk bekerja padahal suaminya masih mampu untuk menafkahi? Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu, maksudnya para suami, kami berikan kelebihan-kelebihan tertentu dari istrinya. Jadi nanti ada ayat-ayat yang memberikan kelebihan pada suami untuk dipahami oleh istri, sekaligus menguatkan kinerja suami bahwa ini yang bisa dimaksimalkan. Ada ayat-ayat yang memuliakan kelebihan perempuan yang tidak ditemukan dari para suami untuk saling mengisi dengan yang lainnya. Jadi ada kelebihan bagi perempuan, kelebihan bagi laki-laki. Allah muliakan keduanya. Baik, saya ingin bacakan ayat yang memuliakan laki-laki. Ingat, ketika Anda meninggalkan ini berarti Anda mengabaikan kemuliaan yang telah Allah titipkan kepada Anda. Tidak diberikan kepada perempuan tapi hanya pada laki-laki. Karena Allah titipkan pada laki-laki menunjuk pada kemuliaannya. Jadi kalau laki-laki mengabaikan kemuliaan ini artinya dia sendiri sedang mengabaikan kemuliaan yang telah Allah berikan kepadanya. Apa itu? Satu, qawwam. Satu, qawwam. Qawwamuna 'alan nisa. Diberikan bekal oleh Allah untuk menjadi pembimbing, pelindung, pengayom bagi istri dan keluarganya. Pelindung. Secara singkat disingkat jadi pemimpin. Silakan bekerja sama, tapi ingat ibu ya, ingat baik-baik, yang ditanamkan jiwa kepemimpinan, kecenderungan untuk mengatur memimpin itu pada suami. Baik, secara umum itu ada pada suami. Ingat baik-baik, sekalipun nanti dalam rumah tangga itu kerja sama, tapi tetap yang megang nahoda itu satu, suaminya. Dan apa ciri khas pemimpin, Bu? Ciri khas pemimpin apa? Pengatur, bukan. Ciri khas pemimpin yang paling khas tidak mau dipimpin. Ingat itu. Dia hanya menerima masukan, ya tidak menerima saran. Makanya kalau ada sesuatu masuk kepada pemimpin, ajukan lewat masukan, bukan saran. Begitu ibu mengatur akan timbul jiwa kepemimpinan dan repot dalam kehidupan rumah tangga. Saya pernah terjadi, Pak, kasusnya sederhana. Itu karena kasus, maaf ya, gara-gara kasus turun dari i'tidal ke sujud, itu suami dengan istri tidak tegur sapa semalaman. Persoalannya bukan karena masalah fikihnya, karena salah dalam berkomunikasi. Suami pulang dari kantor. Begitu pulang, malam-malam kena macet dan seterusnya sholat di rumah. Istri sudah sholat. Ini kisah nyata, saya alami sendiri. Dua-duanya konsultasi. Begitu suami sholat, i'tidal sami Allahu liman hamidah. Turun ke sujud, begitu turun, yang turun lututnya duluan. Allahu Akbar, lutut dulu, baru telapak tangan. Begitu selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tanpa mukaddimah, istrinya. Tanpa mukaddimah, gak ada angin, gak ada badai, langsung mengatakan, papa sholatnya salah, gak sesuai sunnah. Huh? Bayangkan, gak ada masukan, gak ada pertanyaan, langsung defense, jiwa kepemimpinan datang. Mama yang tidak baca hadis. Masya Allah. Padahal dua-duanya gak baca. Demi Allah saya katakan, gak baca dua-duanya. Satu belajar di Ustadz A, satu yang lainnya B. Kenapa, Ma? Papa harusnya turunnya pakai telapak tangan dulu, bukan lutut. Suami gak mau kalah, mama yang gak baca, harusnya lutut dulu, gak pakai telapak tangan. Besoknya datang kepada kami, begitu datang saya katakan, kenapa Bapak Ibu berselisih? Itu dua-duanya semalaman, Pak, gak tegur sapa, gara-gara itu saja tuh. Saya bilang dua-duanya, ada Bu, Pak, di kitab yang sama. Di Abu Daud, ada, persis. Sama persis, nomor hadis 898, 838, ini yang pakai lutut. Riwayatnya dari Wa'il bin Hujur, posisinya paling kanan sebelah bawah di kitabnya, yang pakai telapak tangan nomor hadis 810 sampai 811. Rawinya sahabat Abu Hurairah, posisinya paling kiri sebelah atas, cuma beda dua nomor di sini. Yang ini dilakukan oleh Nabi pakai lutut di awal-awal masa sholat. Usia 52 tahun turun perintah sholat. Nabinya masih kuat, begitu turun pakai lutut. Kalau dia taunya pakai lutut saja, bagaimana kemudian dia bisa sujud? Dia bisa gunakan hadis ini untuk turun dengan telapak tangannya. Jangan disimpulkan orang turun pakai telapak tangan, dia sepuh. Allahu Akbar turun sepuh. Tidak. Mungkin ada anak muda, anak remaja, macam-macam turun. Dia ada yang pakai telapak tangan, ada yang pakai lutut, enggak ada masalah. Silahkan yang pakai lutut bermasalah pakai telapak tangan. Pakai telapak tangan punya masalah pakai lututnya. Saya bilang dua-duanya betul. Yang salah pakai kepala duluan. Belum apa-apa sudah rame. Ini dua orang ini ketawa, senyum. Setelah itu dua-duanya beres, selesai pulang. Yang jadi masalah bukan karena lutut dan telapak tangannya. Yang jadi masalah dia masuk pada level kepemimpinan yang bukan seharusnya. Ini gak ada suami takut istri. Gak ada. Yang ada sejalan bekerja sama dengan baik. Kumpulkan warga. Masya Allah. Yang takut istri pindah sebelah kanan. Yang tidak sebelah kiri. Semua ke kanan, cuman satu ke kiri. Hebat, kata RT-nya. Bapak tidak takut, tidak takut. Tidak, Pak. Cuman istri saya meminta saya ke kiri. Sudah. Oke teman-teman, sini. Ah, dua, ini yang terkait dengan jawaban supaya tidak melebar kemana-mana. Lihat sini. Wabima anfaqu min amwalihim. Dan dia punya keutamaan yang kedua. Allah muliakan lelaki di rumah tangga sebagai suami dengan memberikan kekuatan untuk mencari nafkah. Nafkah. Dari nafkah. Pencariannya disebut dengan infak. Jadi mencari nafkah, bekerja, itu sebetulnya kemuliaan suami. Itu kelebihan yang Allah titipkan pada seorang suami. Jadi kalau ada suami, maaf ya, seorang lelaki, punya kemampuan yang kuat, masih mampu mencari nafkah, dia memilih tidak mencari nafkah, dia sedang mengabaikan kemuliaan dari si Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia ingin mengatakan, "Ya Allah, ini saya sedang meninggalkan kemuliaan saya." Anda disebut mulia oleh manusia, jangan dulu bangga, karena tidak setiap manusia menyebut Anda bangga. Tapi kalau Anda disebut mulia oleh Allah, semuka langit dan bumi mengatakan Anda hebat. Sekarang Anda kehilangan kemuliaan di sisi Allah, Anda mau lari kemana? Anda punya masalah di Hamburg, pindah ke München. Punya masalah di Jerman, pindah ke Belanda. Punya masalah di Eropa, pindah ke Asia. Pindah ke Amerika. Pindah. Pertanyaan saya, kalau Anda punya masalah dengan Allah, Anda mau lari kemana? Silakan cek. Ke sini masalah, ke Makobrimob ada masalah, ke sini ada masalah, sana juga ada masalah. Semua ada masalah, capek Anda. Punya persoalan. Sebelum Anda selesaikan, Anda selalu akan punya persoalan, kita doakan. Setiap yang punya masalah, kita berikan solusinya. Jangan mencela orang lain. Hadirkan solusi, doakan, berikan gambaran supaya dia kembali dalam kebaikan. Ciri orang Islam, ketika orang dapat masalah, kita berusaha untuk menyelesaikan itu. Bantu dalam kebaikan. Nah sekarang kembalikan ke sini. Di pertama, tugas mencari nafkah itu tugasnya suami, bukan istri. Dan bedakan antara nafkah dengan bekerja. Nafkah itu mencakup pekerjaan. Tapi tidak selalu pekerjaan itu bisa dipandang dengan nafkah, tidak. Contoh, yang mencari nafkah dengan bekerja itu suami. Sepanjang suami itu punya kemampuan, istri itu tidak boleh mencari nafkah. Gak boleh, keliru nanti. Ya, ingat, saya bicara tentang nafkah dulu, belum pekerjaan dulu. Lihat sini, apa perbedaannya? Nafkah itu ketika Allah tetapkan pada suami, saya beri contoh, ada suami, ada istri, anak kemudian tiga misalnya, 1, 2, 3. Asisten rumah tangga 1, jadi 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 orang di rumah. Lihat sini, begitu Anda mencari nafkah, maka Allah akan turunkan rezeki sesuai dengan kebutuhan 6 orang ini di rumah. Berapapun jumlahnya, 1 juta akan cukup untuk 6 orang ini. Tapi ketika ini ditukar, yang mencari ini atau bahkan ini misalnya, taruhlah saya batas ke sini, ini masih ada sanggup yang mencari ini, maka ini sudah dinilai bukan dengan nafkah lagi. Begitu ini bekerja, harta yang diturunkan, yang didapatkan, rizki yang diperoleh, tidak akan pernah merasakan cukup untuk satu keluarga ini. Karena Allah hanya menurunkan rizki untuk perempuan ini saja, tidak untuk yang lainnya. Makanya cenderung seorang perempuan yang memaksakan mencari nafkah saat suaminya mampu, itu akan selalu cenderung punya persoalan dalam hal mengatur keuangan atau rizkinya. Selalu kurang, ada masalah, selalu perbandingan, ada ini, ada itu. Jadi yang pertama, tugas untuk mencari nafkah itu selalu ada pada suami. Adapun perempuan yang bekerja, bagaimana hukumnya? Syaratnya diikat dengan beberapa hal. Pertama, jika pekerjaan itu adalah menyalurkan keadaan, kreativitas atau bakat, keadaan, kreativitas atau bakatnya yang tidak ditemukan pada orang lain dan tidak mengganggu keadaan rumah tangganya, kewajibannya, maka itu diperkenankan. Ibu punya hobi merajut, terus bisnis jualan misalnya kan, dari rajutan itu, tidak mengganggu misalnya bagian dari rumah tangganya, ada anak tetap dirawat dengan baik, suami misalnya diberikan hal yang terbaik, semua tidak terganggu, itu gak masalah. Bukankah zaman Nabi ada perawat, ada bagian ngambil bagian anak panahnya, ada yang merawat yang sakitnya, kemudian setelah itu ada yang jadi guru dan sebagainya, gak ada masalah. Maaf, yang melahirkan siapa bu? Perempuan laki-laki? Yang melahirkan perempuan, kenapa yang periksa laki-laki? Maka dari itu perlu ada perawat perempuan, perlu ada dokter untuk kandungan perempuan, perlu ada bagian yang perempuan, dokter gigi perempuan, dokter mata perempuan. Yang sakit mata laki-laki, yang periksa laki-laki. Yang sakit mata laki-laki, yang periksa perempuan. Sakit mata terus itu ya, datang-datang, ini masalah. Ini yang repot kan? Jadi silahkan, tidak ada masalah sepanjang tidak melahirkan beban dalam kehidupan rumah tangganya. Tapi kalau sudah tidak berimbang, maaf, ini yang jadi masalah. Perempuan bekerja, di rumah tangga sudah jadi masalah. Maaf, anak tidak terawat, ditinggalkan pada orang lain, tidak dapat kasih sayang, karakteristik dapat dari orang lain, maaf, terpisah, enfuhlung dalam psikologi, EF-nya rasa kasih sayangnya sudah mulai pudar di situ. Itu yang jadi masalah nanti. Kepribadian tidak terdidik, rasa kedekatan kemudian jauh, itu yang jadi persoalan di kemudian hari. Itu yang menyebabkan anak kadang-kadang cari perhatian di luar rumah, cari kemudian dengan obat-obatan, cari dengan tindakan, dan membuktikan diri di luar, karena di dalam tidak mendapatkan perhatian. Karena itu saya kira, coba duduk kembali, apa tujuan berumah tangga? Jangan khawatir, rizki itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga Anda. Rizkinya sudah jelas. Yang jadi persoalan bagaimana mengelola keluarga supaya sama-sama ke surga, itu poinnya. Karena itu nasihat saya, tolong duduk lagi, bicara bersama-sama, dudukan persoalan. Saya yakin kalau semuanya diam dengan baik, dengan perasaan yang teduh, insya Allah solusi akan diberikan. Saya berdoa semoga Allah muliakan Anda dan mempermudah kehidupan Anda, insya Allah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya mengenai aliran Naqsyabandiyah, Idrisnya dan aliran sufi lainnya. Syukran jazakumullah khair. Apa itu sufi? Itu dulu. Saya ingin biasakan kalau kita ingin membahas sesuatu, batasi dulu definisinya. Karena itu para ulama senantiasa memberikan definisi, ta'rif namanya, lughatan wa istilahan. Supaya dengan batasan itu kita ketahui mana aspek-aspek pembahasannya. Sufi pada asalnya dari kata sofa yasfu. Muncul kata tasfiyah, orangnya kemudian disebut dengan sufi, sifatnya disebut dengan sofa. Saringannya disebut dengan tasfiyah. Makna asalnya menyaring yang kotor untuk menghasilkan yang baik. Saya ulang. Sofa yasfu yang melahirkan kata sufi asalnya menyaring yang kotor, yang tidak baik, untuk menghasilkan yang baik-baik. Kita punya teh ya, disaring begini kan, supaya keluar yang bersihnya. Itu saringannya disebut dengan tasfiyah namanya. Tasfiyah. Tasfiyah. Dan begitu disaring, nanti hasilnya disebut dengan sofa keadaannya. Sofa. Kayak ada al-ma'us safi, air yang jernih karena disaring dari yang kotor-kotor. Minyak goreng misalnya kan, ya, safi yang jernih disaring dari yang kotor-kotor. Bukit yang sa'i disebut bukit sofa. Kenapa disebut bukit sofa? Karena Sayyidah Hajar ketika naik ke situ itu menyaring segala yang kotor di benaknya. Gak mungkin Allah meninggalkan saya. Husnuzan kepada Allah. Semangat mencari sesuatu. Positive thinking. Bagi dia positive thinking dan semangat menghindarkan yang kotor, maka Allah turunkan kemuliaan kepadanya. Zam, zam, zam, zam, zam. Kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Akhirnya air itu terkumpul sampai sekarang gak pernah berhenti. Maka Anda wajar kalau ingin usaha seperti Sayyidah Hajar. Naik turun. Kadang-kadang ingin ke marwah. Marwah itu harapan yang ingin diraih. Anda ingin karir, ingin dicapai. Tapi kadang-kadang gak langsung sempurna. Kadang ada di atas, turun, datar lagi. Kadang dikejar, tidak dapat, balik lagi. Jangan putus asa. Begitu dikerjakan karena Allah, maka satu ketika Anda dapat anugerah yang tidak akan pernah berhenti. Teruskan, teruskan, teruskan. Walaupun bukan hanya Anda yang dapatkan. Mungkin anak Anda, cucu Anda, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, ini orang yang disebut dengan sufi. Orang yang berusaha menghindarkan segala yang kotor-kotor untuk menghadirkan yang baik-baik. Dalam semua risalah Islam, tujuannya membebaskan dari yang kotor, melahirkan yang baik. Makanya orang yang Islam yang benar itu semuanya sufi. Dalam pengertian, sufi yang dimaksudkan membebaskan yang kotor-kotor sehingga lahir yang baik-baik. Dusta itu kotor. Dihilangkan dustanya, muncul jujurnya. Marah, amarah berlebihan itu tidak baik. Melahirkan sabar. Kemudian maaf, maaf, sombong itu tidak bagus. Bersihkan, lahir tawadu. Begitu dikerjakan dengan baik, muncullah istilah sufi. Orang-orang yang hadir dalam kebaikan. Nah sekarang bagaimana proses membersihkan yang kotor itu sehingga lahir yang baik-baik? Diberikan namanya jalan. Jalan dalam bahasa Arab disebut dengan syari, syari', jalan lebar mengantarkan pada tujuan. Jalan ibadah kepada Allah untuk membebaskan yang kotor, menjauhkan yang kotor, mendatangkan yang bersih disebut dengan syariat namanya. Syariat. Syariat. Bentuknya ibadah, salat itu syariat. Zakat itu syariat, puasa itu syariat, haji itu syariat. Sebentar lagi kita puasa, apa tujuan puasa? Al-Bukhari kitab siyam nomor hadis yang pertama, asyamu junnatun. Tujuan puasa yang pertama adalah menjaga menghadirkan perisai dari yang kotor-kotor. Jadi kalau orang puasa itu benar, setelah puasa jadi lebih baik, yang kotor enggak bisa masuk. Diprovokasi enggak bisa. Dicela dia tahan. Maaf, maaf dimarahi dia bersabar. Makanya terusan hadisnya wala yarfuth wala yajhal. Orang puasa itu menahan dari yang kotor tidak dikerjakan, berbuat yang tidak pantas dijauhi. Wa inni murun qatala wa syatamahu falyakul marataini ini shaim. Kalau dikatakan kepadanya diprovokasi, dicela habis-habisan, dia berkata pada dirinya, saya sedang puasa, saya enggak mau balas itu. Silakan cek, saat puasa kan Anda dilatih kan? Besok kita perdalam. Tapi intinya, misal puasa nih, teman-teman maghrib bisa jam 9 sekarang. Anda jam 8.30 di hari Ramadan, hari pertama dicela orang. Cela habis-habisan, dibalas enggak? Enggak, minimal takut batal puasanya. Temannya tanya, kenapa enggak dibalas? Ntar habis maghrib. Habis maghrib, Masya Allah. Habis maghrib lupa. Lupa habis maghrib. Nah itu ketika Anda bisa menahan dalam istilah bahasa disebut dengan sufi namanya. Di sufi itu jadi sufi maksudnya Anda bersyariat nih. Syariat, sholat dengan baik. Ya. Makanya zaman Nabi itu silahkan cek orangnya bersih-bersih. Padahal amalannya biasa, sholatnya bagus. Begitu sholat kan tanhanil fahsyai wal mungkar. Fahsyai keluar, mungkar keluar. Ya, Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Begitu baca, tiba-tiba angin datang. Selesai dibaca, berhenti lagi. Angin dibaca, angin datang lagi. Diadukan pada Nabi, ya Rasulullah terjadi begini. Kata Nabi, tahukah engkau saking bagus ya bacaanmu, saking bersihnya, malaikat tuh banyak yang turun ingin mendengarkan bacaanmu. Kalau engkau teruskan, habis tempat-tempat sekitaranmu. Saking bersihnya bacaannya, keluar dari kalimat yang sangat indah. Hati yang bening. Begitu dibacakan, lagamnya biasa. Cuman kebeningannya mengundang malaikat turun. Makanya ada orang baca Quran di sini, malaikat gak turun. Kalau turun, hancur semua ini. Ya, itu luar biasa, tapi catatan utamanya adalah barangkali cara baca kita belum sebersih orang-orang dulu. Dan orang dulu gak macam-macam, ingin menjadi sufi apa caranya? Syariat, dia belajar, dia tingkatkan zikir. Apa itu zikir? Zikir itu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Salat disebut zikir, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Baca Quran disebut zikir, Quran surah ke-15 ayat ke-9. Menghafal Quran disebut zikir, Quran surah ke-54 ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. Berdoa disebut zikir, Quran surah ke-7 ayat ke-205. Meminta kepada Allah disebut dengan zikir, Quran surah ke-2 ayat ke-152. Anda berjalan ingat Allah, tidur ingat Allah, kemudian duduk ingat Allah disebut dengan zikir, Quran surah ke-3 ayat ke-191. Poinnya ketika Anda semua bisa mengerjakan zikir, ingat kepada Allah, itu yang disebut dengan sufi. Karena itu, pembahasan tentang sufi ini dibuat beragam oleh para ulama. Ada sufistik yang dibenarkan dengan pendekatan syariat, ada yang dicela ketika dengan mengerjakan itu justru menjadi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu. Ya ketika belajar tentang zikir-zikir misalnya, zikir-zikir itu bukan membuat dekat tapi membuat jauh dari Allah. Kayak tidak terasa, Pak. Pakaian mungkin terasa seperti dekat tapi perilakunya jauh menyimpang dari Allah. Misal, Anda kenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU? Kenal di mana? Di Hamburg, luar biasa. Baik, kajian 3 jam membuat tidak sadar, nih. Harus cepat selesai ini. Kiai Haji Hasyim Muhammad Hasyim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau membuat 19 kitab, menulis. Kitab keduanya namanya Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Di bab ke-9, beliau menurunkan tentang pembahasan aliran-aliran bid'ah di Tanah Jawa. Bid'ahnya bukan masalah fikih tapi bid'ah akidah. Aliran-aliran yang tidak dibenarkan. Faslun fi dhuhur, paling kiri sebelah atas, faslun fi dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa. Pasal pembahasan tentang aliran bid'ah menyimpang di Tanah Jawa. Kemudian dan penyebarannya wantisyaruha dan tokoh-tokohnya wal mubtadi'ina fiha. Beliau sampaikan di halaman yang ke-11. Ya, paling kiri sebelah bawah sampai halaman yang ke-12 paling kanan sebelah atas, khususnya paragraf yang kedua, itu beliau menyebutkan ada aliran-aliran yang sering kali terlihat seperti beribadah, banyak berzikir yang disebut kemudian dengan sufi tapi menyimpang. Pertama, lihat wa minhum al-abahiyuna, paling kiri sebelah bawah. Di antara mereka disebut dengan abahiyun. Apa aliran abahiyun itu? Mereka berusaha banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini jadi masalah, kebanyakan wasafa qalbuhu, sampai kesimpulannya jadi aneh, agak konslet. Merasa hatinya sudah bersih, karena bersihnya dia sudah merasa dekat dengan Allah. Saking dekatnya dia menyimpulkan sudah enggak perlu ibadah lagi. Dan kalaupun dia berbuat maksiat enggak akan dihukum karena dekat dengan Allah. Ini saya dekat dengan Pak Konjen nih. Wah, kerja datang terlambat jam 10 pun enggak ada masalah, orang dekat kok. Kesalahan sedikit pasti akan ditolerir. Di bawah itu kenuansa syariat. Kalau lihat penampilannya kata beliau diisyaratkan itu bagus, Pak. Ya pakai jubah, Batman kalah jubahnya panjangnya. Dan seterusnya. Kemudian masuk duduk, tapi begitu Anda datang, tiba waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Kiai masih sibuk di hadapan Anda ngopi. Anda tanya, Pak Kiai sudah azan? Kita enggak sholat dulu. Ade baru belajar. Kalau Pak Kiai fisiknya di sini, rohnya sedang sholat. Yang seperti itu yang bahaya, itu yang menyimpang. Handphone. Nah ini spidol. Ah, yang seperti itu biasanya bermasalah. Ya orang-orang yang baik biasanya tidak pernah buka praktek, nggak pasang papan nama ini dan seterusnya, ya dan seterusnya tidak. Dia namanya karomah. Jadi ada mukjizat, ada karomah. Kalau mukjizat itu ditampakkan sebagai bukti kerasulan. Bedanya rasul dengan yang lain mukjizat. Nabi Isa ditampakkan mukjizatnya. Dulu mukjizat itu sesuai dengan masanya. Kalau masa tukang sihir banyak, Nabi Musa dikasih tongkat mengatasi tukang sihir. Zaman Nabi Isa banyak dokter mengaku paling hebat. Ya, oh ini hebat, diturunkan penyakit yang enggak ada obatnya. Diberikan mukjizat pada Nabi Isa, tinggal diusap tangan, Pak. Usap kolera sembuh. Nabi Isa sakit gigi, usap sembuh. Nabi Isa sakit mata, usap melihat lagi. Dokter bangkrut lah saat itu. Ya, hadir semuanya. Zaman Nabi Muhammad orang banyak ahli sastra, diturunkan Al-Qur'an, tidak ada tandingan pada saat itu. Itu mukjizat namanya, harus diketahui nampak. Tapi karamah diberikan pada aulia, orang-orang saleh, orang-orang dekat dengan Allah dan tujuannya tidak ditampakkan. Biasanya karamah itu nampak setelah orangnya meninggal. Begitu meninggal muncul cerita, muncul kisah, muncul macam-macam. Kalau masih hidup enggak ada yang nampak. Apalagi pasang kartu nama misalnya. Kasihkan. Tuh, datang ya, praktek buka jam 9 sampai sekian dan seterusnya. Tarif sekian. Itu bermasalah. Nah, ini satu. Bahkan ada yang lebih hebat lagi. Anda buka halaman ke-12-nya, paling kanan, paragraf kedua. Bahkan disebut jahlatus sufaha. Kata beliau ini kayak Yasin Masyari ya. Disebut orang sufi yang paling bermasalah. Itu bahasa sarkasnya, bahasa paling bodoh. Siapa di antara mereka yang sudah merasakan dengan ibadah itu menyatu dengan Tuhan? Manunggaling kaulah gusti, dipanggil Allah. Ya, halo, saya dengan siapa ini? Dengan Allah. Allah sedang apa? Sedang makan. Dia. Dia merasa kehadapannya menyatu dengan Tuhan, ini yang bermasalah. Kan disebut itu orang-orang bermasalah. Jadi kalau Anda misalnya ingin masuk pada hal-hal yang semacam ini, aliran sufi dan seterusnya, coba lihat aliran-aliran yang membimbing Anda dalam nuansa syariat. Salat diajari dengan benar, baca Quran belajar dengan benar, zikir diajari dengan benar. Ketika semuanya dianggapkan dengan benar dan terjadi kedekatan dengan Allah, itulah sufi yang sesungguhnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan kalau ada yang belum baik, sekali lagi saya tidak mengajarkan Anda untuk mencela. Anda belajar untuk diskusi, pelajari, datangi, lihat. Ya, saya ke Turki melihat, dilihat tentang Rumi, tentang macam-macam, dipelajari semuanya. Kenapa melakukan ini, apa alasannya? Ternyata dibawa ke Indonesia, ke Nusantara sebagai dipraktikkan dari bagian tertentu. Kita gali. Ternyata ini misi dakwah yang diteruskan oleh anak-anak didik setelahnya. Kadang-kadang terputus oleh misi penjajahan. Dulu begitu. Dulu ulama-ulama kita itu datang ke Nusantara, itu diatasi dengan pendekatan yang sangat baik, persuasif. Ya, tradisinya dimasukin, diganti dengan nilai-nilai keislaman. Nanti diteruskan, rapatnya diampel denta. Begitu diusulkan, Sunan Giri menolak. Sunan Kalijaga kalau enggak dimasukin, orang lari semuanya. Maka masukin dulu nih, kemudian nilai-nilainya, setelah itu anak cucu kita meneruskan. Begitu sudah dimasukin di situ, tokohnya diganti, nilainya diganti, tinggal diarahkan pada kebaikan. Penjajah datang, mulai dari Portugis, 1511, masuk Selat-Selat Malaka, datang dengan misi 3G-nya, sekarang sudah 4G, gitu kan? God Glory Gospel dulu ya, sekarang sudah naik lagi, diteruskan ada VOC-nya dan seterusnya, jadi terputus di situ. Inilah masalahnya adalah, kadang-kadang jangan cepat menyimpulkan sesuatu. Ya, awas, hati-hati, kita harus simpulkan keadaan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan itu nanti hidayah akan datang. Quran surah ke-16 ayat 125. Allah ta'ala a'lam bissawab. Jadi orang Islam yang baik itu keterangan diuji dulu, diriset dulu, setelah itu baru disimpulkan. Jangan memberikan keterangan cepat tapi bohong-bohongan. Disingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya berniat mendirikan perusahaan, Masya Allah. Apakah saya harus mempelajari fikih seputar muamalah dulu ataukah bisa sambil ketika saya mengurus usaha saya... Ya. Jadi orang Islam yang baik itu keterangan diuji dulu, diriset. Dengan cepat tapi bohong-bohongan. Disingkat. Ini misalnya, ya kan? Anda mau diskusi dengan saya, enggak ada masalah. Kita dudukkan. Ayatnya ini, hadisnya ini, usaha Anda apa? Gambarannya begini. Ini ribanya kemungkinan begini. Atasnya seperti ini. Kalau tidak ada, tahapannya begini, begini, begini. Ayo mulai. Rencana Anda apa? Ininya apa? Dorongannya bagaimana? Bisa bersamaan di situ. Mustahil Anda mendirikan duluan, tapi belum ada ilmunya. Mustahil. Ya, bagaimana Anda bisa mengajar kalau enggak ada ilmunya? Berdakwah tanpa ilmu. Mendirikan perusahaan tanpa dasarnya, itu mustahil. Bukankah dari sejak Anda mendirikan sudah ada persiapannya, pelajari aturan dan sebagainya. Aturan manusia Anda pelajari, aturan Allah Anda tinggalkan. Bagaimana? Anda ingin dapat keberkahan, tapi yang punya keberkahan tidak Anda dekati. Mustahil. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ada waktu? Masya Allah. Luar biasa. Bisanya susah, lama juga ya. Assalamualaikum. Semoga Ustaz dan semua yang hadir diberikan kesehatan dan rezeki yang baik dari Allah. 6 ayat ke-15. Itu tahan dulu di situ. Kemudian untuk menjadi ayah yang baik, sudah dicatat? Ah, oh, belum baik. Ah, boleh silakan Ahmad. Masya Allah. Luar biasa Ahmad ya. Semoga Allah selalu memuliakan Anda Ahmad. Sudah menikah? Belum baik ya. Alhamdulillah. Baik. Tahan sebentar Ahmad ini. Nah, Mirsa, ini Ahmad. Ya. Yang muda di Hamburg, yang sedang menuntut ilmu di sini dan berusaha mendapatkan yang terbaik, ingin berhijrah lebih baik dan belum menikah, ya. Baik. Mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari itu sudah mendapatkan jodohnya. Ahmad, terusin. Ya. Jazakallah khair. Cukup Ahmad. Sekian, terima kasih. Jazakallah khair. Ahmad, senyum. Baik. Kami punya teman, Allah kasih alhamdulillah rezeki umrah dia. Namanya Yusuf, orangnya baik Pak. Itu sudah siap semuanya. Jadi sudah ada rencana menikah, tanggal ditetapkan, khutbah nikahnya sudah disiapkan, mahar sudah ada, tempat sudah diatur. Yang belum ada, calonnya. Itu nyata, sekarang alhamdulillah dikasih hadiah umrah. Semoga Ahmad juga begitu ya. Sampai di mana tadi kita, Ahmad? Suami dan ayah. Baik, tahan sebentar. Pertama saya ambil yang umum dulu. Anda mesti tahu para suami bahwa Anda itu manusia. Quran Surah 15 ayat 28. Tahan. Yang sempurna cuman malaikat. Quran surah ke-66 ayat ke-6. Maaf, yang salah itu cuman hewan. Dan itu cuman iblis yang punya nilai nafsu yang tinggi. Nafsu cenderung mengarahkan pada kesalahan. Quran surah 12 ayat 53. Lihat sini, lihat sini. Prinsip ini kalau dipegang dengan baik enak rasanya. Kalau Anda lihat merasa bukan malaikat, malaikat itu enggak kenal salah. Jadi bawaannya benar terus. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia enggak pernah maksiat dan menunaikan tugas sesuai tupoksinya. Enggak pernah salah. Enggak pernah tukeran. Ustaz Adi, sebetulnya ajalnya sudah tiba. Cuman saya malaikat maut memberikan toleransi. Saya kepada Priyo duluan. Misalnya, tidak. Sama akan tukeran. Ah, Mas Priyo sedang sibuk untuk mencatat. Saya kepada Ahmad duluan. Tidak. Jadi setelah datang tiba, tiba dikerjakan. Ya, baik orang yang paling zalim sampai yang paling taat, yang cabut malaikat maut. Malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Yang nurunkan rezeki tetap malaikat Mikail. Quran surah kedua ayat 97 sampai 98-nya. Di semuanya tertata rapi dan tidak pernah maksiat. Malaikat tidak pernah kenal salah, selalu benar. Setan sebaliknya tidak pernah kenal benar, selalu salah. Menggerakkan nafsu, nafsu cenderung pada yang salah. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu digerakkan oleh setan. Makanya di Quran ini malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Malaikat menggerakkan takwa selalu benar disebutkan 115 kali. Setan mendorong nafsu disebutkan 115 kali dalam Quran. Sama semua. Nah, para suami, kita manusia. Malaikat bukan, setan juga bukan. Jadi kalau ibu merasa suaminya adalah manusia, bukan malaikat, maka ibu tidak akan menuntut kesempurnaan dari suami. Mustahil. Mustahil. Demikian suami, selama menyadari istrinya itu manusia, bukan setan, tidak akan menuntut kesalahan pada istrinya. Gak akan digali. Halo? Gak enak ya? Baik. Jadi kalau kita bisa seimbang, ini enak sebetulnya. Bapak melihat pada istri sebagai manusia, istri melihat pada suami sebagai manusia, tenang kehidupan, nyaman pak. Begitu papa salah, aduh mah maafkan papa, iya pak, papa kan bukan malaikat, iya. Begitu mama salah, pah maafkan mama, iya mama kan bukan setan. Ini enak ini, jadi nyaman situasinya. Kalau dinamika itu wajar. Wajar dinamika itu biasa, tapi kalau kita paham posisi ini enak. Di pertama kali kalau Anda ingin jadi suami yang baik, pertama kali Anda mesti posisikan istri Anda sebagai manusia. Tuh. Jangan dituntut tampil sempurna, jangan dielaborasi kesalahannya. Anda eksplorasi, Anda yang akan menyesal. Mustahil. Anda kalau cari kesalahan saya, Anda enggak ada kerjaan karena Anda akan selalu menemukannya. Silakan cari karena saya manusia, saya pasti salah. Tapi saya juga bisa bertobat. Sepertinya halnya Nabi Adam bertobat. Cuman setan yang tidak mau tobat, cuman malaikat yang tidak pernah salah. Jadi jangan pernah menuntut pasangan Anda jadi malaikat dan jangan pernah menjerumuskan dia lebih daripada setan. Selalu ada punya peluang untuk jadi lebih baik. Terus. Satu. Dua. Tuh. Ah, sini. Dua. Pelan-pelan. Yang kedua, Quran surah keempat ayat 34. Quran surah keempat ayat 34. Ah, ini mulai dari suratnya dulu. Quran surah keempat, surah apa namanya? Nisa. Apa artinya Nisa? Bukan. Kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Perempuan bukan nisa, Bu. Nisa itu bukan perempuan. Bukan wanita, bukan. An-nisa itu bukan perempuan, tapi perempuan-perempuan. Pakai oh. Oh. Tidak. Ya. Kalau satu orang disebut mar'ah namanya, mar'atun, mar'ah. Ini perempuan. Tapi kalau yang ini itu double, banyak ganda, perempuan-perempuan. Ini penting saya urai dulu. Nah, surah ini memberikan gambaran bahwa setelah Anda tahu istri Anda manusia, maka Anda harus paham karakternya, ciri khas perempuan. Supaya saat berinteraksi Anda bisa paham. Jadi ketika Anda menuntut sebagai lelaki, tapi Anda mesti paham sifat perempuan begini. Jangan Anda tuntut perempuan menjadi lelaki, tertukar. Anda salah menikah kalau begitu. Ya, baik. Jadi kalau Anda merasa istri Anda perempuan, lihat karakteristiknya. Pertama, perempuan kalau sendirian disebut dengan mar'ah. Apa itu mar'ah? Terambil dari kata muru'ah. Muru'ah itu punya tiga turunan arti. Satu, sosok yang selalu ingin tampil dengan keindahan, indah. Diwajar kalau istri Anda meminta sesuatu, ingin tampil lebih indah. Ke pengajian, ganti baju. Kan? Kadang pakai seragam. Kadang-kadang juga agak ngeselin dikit, gak ada masalah. Datang pada Anda, ini dinamika. Papa, kelihatkan pakaiannya, Pak. Bagus mana ya, Pak? Yang hijau atau yang biru? Masya Allah. Kata Anda, yang biru deh, Mah. Ah, kayaknya hijau deh. Ya. Dia nanya, tapi sudah punya pilihan, Pak. Ngeselin, kan? Tapi kalau kita tahu karakternya, kita gak akan marah. Masih mending kalau dipakai, Pak. Begitu keluar, kuning. Wow. Itu yang repot. Tapi gak apa-apa lah. Gak ada masalah. Ah, itu biasa. Kalau pengen begini, ya itu wajar. Saya kalau mau, maaf ya, saya kalau mau mengajar, tiba-tiba kelihatan ini agak kucel sedikit, ditarik ke sisi saya. Bu ya, ganti. Ya, Bunda setrika dulu. Ya, kita terima, itu wajar. Kalau istri Anda tidak membetulkan, ada yang tidak wajar pada istri Anda. Ya, jadi kalau senang dengan keindahan itu wajar, sifat yang pertama. Yang kedua, ini muru'ah. menjaga kehormatan, selalu ingin tampil terhormat. Ini sudah paham ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ini fokus. Muru'ah sering diibaratkan dengan mar'ah, disandingkan di peribahasa dengan mir'ah. Hati-hati, beda sensitivitasnya. Kalau di psikologi ada istilah IF, enfuhlum, sikap perasa yang dalam. Perempuan disebut mar'ah, itu punya nilai rasa yang dalam. Di kita menggunakan pikiran kita lebih tinggi, ini menggunakan perasaan lebih dalam. Bahkan tingkat kedalaman perasaan disandingkan dalam peribahasa seperti cermin. Al-mar'atu kal-mir'ati. Tulisannya sama, beda harokat. Ini mar'ah, ini mir'ah. Ya, perempuan itu sensitivitasnya seperti cermin. Makanya jangan heran kalau perempuan lebih lekat dengan cermin. Kaca. Kan, mohon maaf, di rumah bercermin. Mau ke konjen, kan KJRI. Begitu turun, lihat spion, lihat lagi. Masuk ke KJRI, lihat kaca, ngaca lagi. Itu biasa, wajar. Ya, diperiksa di tasnya, ada cermin, gak ada masalah. Bedak cerminnya ada, normal. Baik, tapi yang paling Anda mesti lihat adalah, lihat sini. Teman-teman, kita kan bicara suami ya. Tahu cermin? Kalau saya pecahkan, bisa disambung lagi? Bisa. Tapi dia tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Perempuan sama, sensitivitasnya seperti cermin. Kalau dia tersakiti, dia bisa cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Itu yang repot. Nah. Ya. Ya, dengar sebentar. Ini tenang aja, Pak ya. Ini baru perempuan. Nanti kita bicara laki-laki, tenang aja. Baik. Insyaallah. Tapi itu harus kita pahami. Betul, itu kalau dia terlukai, dia cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Masalah sekarang diungkit 5 rekening listrik 15 tahun yang lalu bisa ingat lagi. Papa kan begini, dulu juga tuh. Masih ingat gak, Pak? Ah, muncul lagi. Tapi kalau kita paham, itu biasa, wajar. Keluar. Makanya apa yang kata Nabi yang terjadi? Turun ayat-ayat, turun hadis. Ya, lihat kalimatnya, ittaqullaha fi nisaikum. Sayangi istri kalian. Fa innahunna khaliqat min dhalin awaj. Karena dia diciptakan dengan nilai rasa yang tinggi, seperti tulang rusuk. Ada bengkok diluruskan, takut patah, gak diluruskan, bengkok juga. Cara masuknya ada sesuatu yang indah di situ. Ada dialog, Anda mendengar, ada kasih sayang. Maka kata Quran indah di surat Yusuf. Perlakukan istrimu seperti engkau jadi matahari. Pernah ingat Nabi Yusuf bermimpi? Melihat matahari dan bulan dengan 11 bintang bersujud kan? Mataharinya siapa? Diibaratkan ayahnya. Bulannya siapa? Diibaratkan ibunya. Ayah menjadi matahari, ibu sebagai rembulan. Indah sekali. Fungsi matahari. Bulannya siapa? Disebaratkan ibunya. Ayah menjadi matahari, ibu sebagai rembulan. Indah sekali. Fungsi matahari itu memberikan sinar yang kuat. Kemudian setelah itu, dia kemudian mohon maaf, mengeringkan pakaian-pakaian dengan air-air di dalamnya. Airnya dikeringkan, diserap segalanya, dilindungi seterusnya. Maka jadilah kalian seperti matahari, lindungi istrimu, keringkan air matanya dengan keringan yang lembut, turunkan, jaga dia, lindungi dia, dan seterusnya. Jangan tertukar. Ibu jadi bulan. Bulan itu kan indah dipandang. Dia gak punya cahaya, cuma pantulan, tapi indah dipandang. Bagaimana caranya ketika ibu melihat, dilihat suami, ibu indah dipandang, merasakan kenyamanan, kan keindahan, ditatap indah seperti menatap rembulan. Jangan tertukar. Kok bulan pengen jadi matahari, matahari jadi bulan. Itu repot. Ayah kenapa sih? Ayah cari masalah aja. Dengan kekuatan bulan, mama mau hukummu. Wah, repot. Gak ada kerjaan di situ. Ada aja. Okay. Terusin ya. Nah ini gambaran, oke itu baru di rumah. Jadi maksud saya yang pertama, nah ini gambaran pertama, ini Anissa, oke. Di istri kita itu perempuan, sepanjang perempuan kita mengerti. Jadi kalau dia mengeluh wajarlah. Dengarkan, Nabi kedatangan, begitu datang istrinya mengeluh, 8 jam didengerin. Sampai selesai, gak dipotong Pak, dengerin aja. Karena paham, dia menunggu. Saya pulang saya paham, istri saya menunggu. Lama nunggu, kadang-kadang dengan anak-anak Pak. Nak saya dari 2 tahun, 3 tahun dia menunggu. Dia menunggu ayahnya. Dan dia tidak peduli saat pulang. Yang dia tunggu bukan ustaz. Dia tunggu ayah. Dia inginkan ayahnya. Demi Allah saya katakan, saya setiap pulang, tidak pernah anak saya menunggu mengatakan, membuka pintu mengatakan, ustaz. Cicat. Dia ingin ayahnya. Dia ingin ayahnya. Buya. Buya. Pernah saya pulang, dia tahu saya pulang malam. Siang, supaya malam bangun. Itu yang terjadi indah, Pak. Dan semuanya hilang. Lelah, penat, sebagainya. Anak 3 tahun, mau masuk 3 tahun, dia buka pintu. Tentang ayahnya. Buya. Masya Allah, main kuda yuk, kita jadi kuda. Ayo. Main bola. Istri saya kemudian datang mengatakan, kakak, Buya capek ya, nanti Buya datang biar istirahat dulu, kapijit dulu. Besoknya, keindahan terjadi dalam kehidupan. Air mata tidak berhenti untuk berlinang, itulah kenikmatannya. Begitu saya datang, dia buka pintu. Buya, apa ya? Wis dakwah ya? Ayo ikut kakak, Masya Allah. Gandeng tangan kita, Buya bobok. Ya, anak 3 tahun, pijit. Begitu selesai, enak gak ya? Udah bobok. Baru 3 detik. Ya, bangun. Main bola yuk. gitu, enak pulang. Ada hak di dalamnya. Saya mau pindah ke hak rumah tangga. Begitu Anda menyayangi istri Anda, doakan dia, lihat dia, terima keberadaannya, tutupi dengan kebaik. Allah titipkan pada Anda karena Anda yang bisa menyempurnakannya. Bukan pada suami orang lain. Ya. Setelah itu berikan haknya dengan nafkahnya, dengan kepemimpinan yang tadi telah saya terangkan, setelah itu jadilah ayah yang baik. Sikaplah adil. Apa keadilan salah satunya? Sikap adil itu bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya. Anda jadi bos itu di kantor, bukan di rumah. Bukan di rumah. Sama, Pak Bambang konjen itu di KJRI, di rumah jadi ayah. Teman-teman juga bos, direktur, di kantor, di rumah jadi ayah. Apakah anak Anda menyebut Anda seorang manajer, seorang direktur? Tidak. Anak Anda menginginkan ayahnya, Anda menginginkan ibunya. Maka adillah Anda, jangan yang adil, Allah bukan hanya memberikan pahala kepadanya, tapi setiap doanya akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalathatun la turaddu da'watu, tiga golongan yang tidak akan pernah ditolak doanya. Al-imamul adil, satu pemimpin yang adil. Yang kedua, as-sa'imah hatta yuftir, orang puasa sampai buka. Da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Karena itu manfaatkan, ciptakan kebaikan-kebaikan. Saya simpulkan, di suami yang baik, hadapi pasangan dengan penuh kemuliaan, dan perlakukan ia amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda memperlakukan istri atau istri kepada suami amanah dari Allah, maka Anda akan jaga ia sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terima kekurangannya dan lengkapi dengan kelengkapan yang ada pada diri Anda. Buat visi yang sama, setelah itu jadilah orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Kalau bisa dilakukan seperti itu, turunlah Quran surah ke-52 ayat 21. Keluarga itu ditunggu di pintu surga, dijemput malaikat, disatukan semua di surga. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Para orang tua yang beriman, diikuti anak-anak semua beriman, cucunya beriman, dan semua visinya visi kebaikan, maka kami akan kumpulkan semuanya di surga, nyambung, semua berdempetan. Kalau orang tuanya kemudian punya visi untuk jadi penghafal Quran, ada satu anak di antaranya atau cucunya hafal Quran, maka anak itu akan jadi pemimpin menuju surganya. Di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang masuk kepada surga Aden, ahli Quran. Kemudian waman salaha min abaihim. Dia bisa menggandeng bapak ibunya. Di bapak ibunya yang belum hafal Quran, cuman dia gandeng. Saleh, baik, dengan izin Allah diberikan kemuliaan, digandeng. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Wa dzurriyyatihim, anak cucunya. Begitu digandeng, apa yang terjadi? Masuk mereka ke surga. Dan hebatnya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Mereka disambut oleh malaikat. Semua malaikat menunggu mereka dan mereka lewat di setiap pintu surga. Dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Itu luar biasa. Sampai itu pun kaget tuh bagian lemari bagian belakang. Dah, yang Anda tidak pernah saksikan sebelumnya. Disilahkan Anda bikin visi keluarga ke surga, sekeluarga ke surga, dan semoga Allah memberikan petunjuk kemudahan untuk Anda. Ustaz, apakah orang baik harus berpenampilan baik juga? Itu otomatis. Orang baik pasti penampilannya baik. Walaupun kebaikan itu relatif. Tapi ada nilai-nilai yang disepakati. Penampilan itu kan ada dua. Ya, ada inner beauty dari luar, ya ada yang dari, ada dari dalam, ada yang dari luar. Dari dalam itu akhlak, penampilan yang mulia. Mungkin pakaiannya sederhana, tidak semewah orang lain. Tapi kalimat-kalimatnya bagus, senyumannya indah, karakternya mulia, itu penampilan. Makanya ada libas, kalimat libas, pakaian. Di Quran itu lebih ditonjolkan pada yang pakaian dalam. Ya, takwa namanya. Quran surah 7 ayat 31. Ya, sampai ke 7:31. Dari ayat ke-26-nya, Al-A'raf sampai ke 31-nya. Walibasu taqwa dhalika khair. Pakaian takwa itu yang lebih mulia. Anda pakai pakaiannya bagus misalnya, mahal-mahal, jamnya Rolex, bagus, cuman sombong, gak ngenakin juga bagi orang. Jalan mendongak dan sebagainya gitu, dan seterusnya, orang-orang itu gak akan senang pada Anda. Tapi pakaian Anda sederhana, bagus adanya, cuman Masya Allah, akhlak Anda mulia, ya suka berbagi, kata-katanya bagus, itu yang lebih memberikan kesan tersendiri. Saya bertemu dengan seorang, luar biasa Pak, satu negara yang gak perlu saya sebutkan lah. Saya diundang sebelum ke Jerman kesini, satu tempat. Saya kira siapa yang ngundang? Hotelnya hotel mewah, Pak. Semalamnya luar biasa itu. Nginap di situ, itu paling murah 3 juta. Begitu saya diterima, itu pakaiannya biasa, katun biasa. Normal. Saya pikir siapa orang ini? Ngajak diskusi. Diskusinya pun saya kira di luar, di lobi. Begitu diajak ke kamar, dalam. Kemudian di situ kita bicara dengan teman-temannya, dengan seluruhnya. Ternyata Masya Allah, orang datang dari jauh-jauh, ingin memberikan yang terbaik untuk muslim di Indonesia, ingin bantu apa yang bisa dilakukan, apakah bangun sekolah, apakah bangun masjid, bangun macam-macam. Begitu pulang saya baru tahu bahwa beliau itu owner satu perusahaan terbesar di negaranya. Tampilan sederhana, bagus, indah. Wah, kalimatnya sopan, ngantar Sami sampai dengan ke basement, sampai mau naik mobil, sampai di lift, sampai dilepas. Dan itu kali gak pernah menyebut saya kerja ini, pekerja itu gak ada. Kartu namanya normal dan sebagainya, itu ikan indah gitu. Jadi penampilan terbaik itu adalah penampilan yang disertai dengan keimanan yang kuat, akhlak yang mulia, walaupun sederhana itu begitu memikat. Padahal kalau disertai dengan yang bagus-bagus, tidak ada masalah. Sepanjang kebagusan itu tidak menampilkan keburukan dalam perilaku kita. Ya, dulu Imam Abu Hanifah, mendapati temannya, ini temannya Imam Abu Hanifah kan tampilnya itu selalu modis. Bagus pakaiannya. Imam Malik kalau mengajar pakaiannya bagus. Kenapa? Untuk mensyukuri nikmat Allah. Temu dengan temannya, teman itu kaya, Pak, tapi pakaian compang-camping. Ditegur Abu Hanifah. Kamu sedang ngapain? Kata temannya, ini saya sedang mempraktikkan zuhud. Kata Abu Hanifah, zuhud itu bukan begini. Zuhud itu pakai karunia yang Allah berikan, tampilkan sebagai syukur. Jadi kalau Anda punya mobil, pakai mobil. Gunakan ke pengajian, gunakan ke masjid sebagai syukur kepada Allah. Ya, kemudian atur yang Anda butuhkan di rumah. Kelebihannya sebagai sedekah, sebagai infak, bakal Anda ke surga. Itu indah. Berangkat, ajak amal Anda, silahkan sampaikan. Dan tidak perlu pamer. Ya, waktu jalan kaki, gak pernah ngajak tetangga. Masya Allah, begitu punya motor, liputerin komplek. Pin, ayo ke masjid yuk. Dia gak tahu, ternyata komplek sedang ke Bandung temannya. Allahu akbar. Allahu a'lam bissawab. Apakah Islam mengatur atau memberi etos atau pedoman yang berbeda di saat kita bekerja dengan non-muslim? Bagaimana Islam mengatur sikap kita sebagai muslim dalam bekerja dengan non-muslim, baik partner bisnis atau atasan dengan bawahan? Normal, ada semua. Hubungan kita dengan makhluk, ya, beriman ataupun tidak beriman, ada. Anda jangan lupa, bukankah Nabi bergaul dengan non-muslim juga? Silakan cek, sebelum diutus dari Nabi, dengan siapa beliau berpartner? Beliau berdagang, berusaha, ada dengan Yahudi, ada dengan Nasrani, itu normal biasa. Dan ketika kemudian syariat Islam muncul, dipraktikkan nilai-nilai itu. Silakan cek, etos kerja Nabi, menghasilkan hasil kerja luar biasa, diburu, pasarnya diminati, saingan hampir tidak ada, sampai pasar yang sudah mapan hancur seketika dengan datangnya pasar Nabi. Apa yang dipraktikkan? Bukan materi duluan, yang dijual sama, cuman etos yang ditampilkan, kejujuran. Silakan cek betapa jujurnya Nabi ketika berdagang. Ngambil untung seada sekedarnya, supaya bisa membantu orang. Orang dulu tinggi-tinggi untungnya, kata Nabi, ini saya modalnya sekian, kalau Anda mau lebih daripada itu silakan. Silahkan berikan. Begitu kemudian dipraktikkan, jadi standar kejujurannya. Untuk orang. Orang dulu tinggi-tinggi untungnya, kata Nabi, ini saya modalnya sekian. Kalau Anda mau lebih daripada itu, silahkan. Silahkan berikan. Begitu kemudian dipraktikkan, jadi standar kejujurannya, sifat kebenarannya, ketelitiannya dalam mencatat, kedermawanan dalam berbagi. Hanya memikat teman-teman bisnisnya. Bahkan yang punya bagang dagangannya pun, itu memikat hati Nabi SAW. Sayyidah Khadijah itu yang punya dagangannya. Praktikkan, diteruskan bisnisnya oleh Nabi SAW. Bukan cuma lawan bisnisnya, tapi teman. Maaf, dalam bertetangga kita ada. Apa Anda kira di Jerman, di Hamburg, atau di Swedia, di Belanda, di Austria, dan sebagainya. Anda jangan kira tetangga Anda itu muslim semua. Kena non-muslimnya juga. Dan aturan kita itu jelas, aturan berbaginya ada. Saya sarankan pada Anda ya saat puasa itu. Kita buka kadang banyak makanan, berbagilah dengan teman-teman yang non-muslim. Kasih. Begitu dikasih dia katakan, aduh kamu baik sekali. Katakan dengan lisan Anda, bukan saya baik, tapi Allah memerintahkan saya untuk berbagi dengan Anda. Islam mengajarkan saya untuk berbagi. Islam mengatakan jangan sampai kamu masak makanan, baunya sampai ke tetangga, tapi cuma kamu yang makan. Nabi mengatakan ketika bau masakan sampai ke tempat tetangga, berikan ia sekalipun cuma kuahnya. Oh maksudnya kamu yang makan ayamnya, kuahnya dikasih saya? Oh bukan. Bukan, maksudnya kalaupun kamu masak kuahnya saja, itu pun berbagi juga. Terangkan pada dia. Bahkan sampaikan pada dia, ini kan saya, rumah saya ini Alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah itu kalimat syukur kepada Allah diberikan rezeki. Allah itu siapa? Tuhan saya. Ketika kamu punya tumbuhan, ini saya mohon maaf ya, saya ada mangga. Ya saya tahu punya kamu kan? Bukan, saya ingin terangkan. Ini mangga pohonnya di tempat saya. Tapi buahnya ke rumah kamu. Kamu kalau suka, ambil aja. Gak usah minta izin pada saya. Aturan dari mana? Nabi saya mengajarkan. Kan kamu yang lihat mangganya. Saya keluar lihat pohonnya, tapi kamu lihat mangganya, maka saya yang makan. Itu hak kita bersama. Kamu boleh ambil tanpa harus bilang kepada saya. Masya Allah, begitu kalimat Islam mengalir, terdengar di lisannya, terdengar keluar di lisan, terdengar di telinganya, sampai ke hatinya, itu menutup kemungkinan teman-teman, besok lusa, dia akan masuk Islam. Sampaikan, sampaikan. Ya, itu baru buah, besoknya ayam Anda main ke tempat dia. Wuh, Masya Allah. Dia tidak tahu kalau hukum mangga beda dengan hukum ayam. Masya Allah. Alhamdulillah Tuhan kamu baik, tadi ngirim ayam ke sini. Ayo ya, teman-teman yang punya pakaian lebih, bikin gerakan. Masa di Jerman ini apakah semuanya kaya semua? Kan tuh bergerak, tunjukkan beautiful Islam. Ya, sampaikan pada mereka, buka dialog. Ya, buka seminar, undang orang-orang yang mungkin tadi Islam, undang non-muslimnya, buka dialog dengan mereka, sampaikan. Kalau sudah seperti itu enak, ajak, ya, tampilkan. Kalau sudah seperti itu luar biasa. Insya Allah saya kira nilai keislaman akan meresap dengan kuat. Bagaimana cara menghafalkan Al-Quran? Dihafal. Itu. Dan menjaga hafalan, dijaga, sudah. Alhamdulillah. Ya, selesai. Insya Allah hari Sabtu ya. Baik, ini hafalan saya sampaikan hari Sabtu untuk mudahnya. Menjaganya tinggalkan maksiat. Tingkatkan takwa dan jauhi maksiat. Begitu Anda tingkatkan takwa, jauhi maksiat, insya Allah Allah berikan yang terbaik. Nanti insya Allah hari Sabtu saya perdalam. Ini saya yang terakhir dulu ya. Nah spesial pembuka ini. Saya khawatir teman-teman itu terlalu banyak nanti tidak fokus untuk mengamalkan apa yang diterima. Lebih baik kita sedikit-sedikit stepnya diatur, sehingga dengan itu semangat pun akan terbarukan kembali dan kita bisa mengamalkan susunan dengan baik. Ya, nanti saya tes nih di akhir nih, ya. Kalau bisa jawab kita teruskan. Besok kalau tidak ya saya pilihkan lagi. Apa hukumnya orang yang suka menceritakan aib orang lain dan selalu dengki dan selalu fitnah? Masya Allah. Sedangkan yang bersangkutan tidak pernah menceritakan orang tersebut. Terima kasih. Ya, ini Anda sedang cerita ketika menyampaikan saya. Ya, cerita hukum maksudnya. Hadis Muslim. Nomor hadis 5611 dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat baik-baik ya. Nabi SAW sedang berkumpul dengan sahabat, tiba-tiba bertanya, Atadrun al-muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kulna ya Rasulullah al-muflisu fina mala dirhamalahu wa lamata. Kami menjawab, ya Rasulullah, orang bangkrut itu yang sudah tidak punya aset sedikit pun, tidak ada uang sesen pun. Yang mengejutkan itu teori ekonomi rasional, normal, benar. Aset gak ada, uang gak punya. Tapi menarik ya kata Nabi, itu dijawab, diluruskan. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku itu. Tolong garis bawahi. Nabi tidak pernah menyebutkan umatnya Musa, tidak pernah menyebutkan umatnya Isa. Tapi min ummati, ada orang mengaku umatnya Nabi, dia bangkrut. Yati yaumal qiyamah, datang di hari kiamat. Bisolatin, dengan sholat yang rajin dia kerjakan. Sholatnya rajin. Wasyamin, puasanya pun rajin. Bukan cuma fardunya, sunnah dikerjakan. Senin, Kamis, dan seterusnya. Wazakatin, zakatnya tidak tertunda. Bagus, maaf. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang dia sering mencela orang lain. Wa kadzafa hadza, menuduh orang lain. Wa daraba hadza, berselisih dengan orang lain. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Maaf, wa safaka dama hadza, di antara mereka ada yang menumpahkan darah bahkan menyebutkan nama Allah dalamnya. Lihat baik-baik. Tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang baik mengerjakan salat, setelah itu dia mencela orang lain, menuduhnya, menggosipkannya, maka otomatis yang pertama terjadi, setiap kalimatnya memindahkan pahala sholatnya. Misal, nisifulat menuduhnya, menggosipkannya, maka otomatis yang pertama terjadi, setiap kalimatnya memindahkan pahala sholatnya. Misal, nisifulan sholat, begitu selesai sholat, dia bicarakan orang. Tuh, lihat ya. Kayaknya belum dapat hidayah tuh. Iya ya, gak kayak kita ya. Iya. Tuh. Begitu Anda bicarakan seperti itu, otomatis pahala sholat Anda berdua pindah kepada yang tadi. Pindah seketika. Walaupun dia belum sholat, tapi pahala Anda pindah ke situ. Anda katakan, alhamdulillah saya tidak, Pak. Alhamdulillah, tidak seperti mereka berdua tuh. Oh, sama. Anda pindah juga. Nah, jadi ketika Anda membicarakan keburukan orang, resiko yang pertama adalah Anda memindahkan pahala, transfer pahala kepada orang lain. Satu. Kalau Anda tidak bertobat, maka setiap kalimat yang diukir oleh kalimat-kalimat buruk itu akan membentuk wujud yang Anda bicarakan tadi dalam bentuk bangkai di akhirat. Tidak bertobat, Anda nanti akan disiksa oleh Allah untuk diminta memakan bangkainya. Yuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah Anda sudah suka dan merencanakan untuk memakan bangkai saudaranya sedangkan Anda tidak menyukainya? Kasilahkan, kalau Anda sudah punya rencana untuk mendapatkan menu bangkai dari saudara, silahkan perbanyak oleh Anda ghibah, silahkan perbanyak oleh Anda misalnya celaan dan sebagainya. Maka orang seperti itu memindahkan pahala dan menghilangkan kebaikannya kepada orang lain. Untuk Anda di sini di Jerman, pada umumnya, di Eropa secara umum lagi, tolong, kalau memang keislaman kita belajar dengan baik, mustahil Anda akan sibuk berselisih dengan orang lain. Mustahil. Anda akan sibuk perbaiki diri, tampilkan keindahan Islam, ajak orang lain, dan Anda tidak akan pusing dengan amalan keburukan orang lain. Anda berdakwah dan tampilkan nilai kemuliaan. Dulu ya. Nah, saya kira supaya kita batasi dulu, kita masih punya hari esok insya Allah, kalau hidup. Kemudian juga ada Sabtu, ada Ahad, kita insya Allah bisa maksimalkan. Saya bermohon pada Allah, semoga Anda dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya mohon izin Pak Genjen, Pak Bambang, saya kemanapun datang, saya selalu ingin menjadi keluarga dengan siapa. Maka saya mohon izin seperti Nabi datang, kemudian ke Madinah, beliau persaudarakan, muhajirin dengan Ansar, beliau persaudarakan dirinya dengan teman-teman Muslim di sana. Maka saya pun ingin, kalau Anda berkenan, saya ingin menganggap Anda saudara-saudari saya, keluarga saya, dan sikap saudara selalu memberikan yang terbaik apa yang dimiliki. Saya hadir di sini sampai hari Ahad, apa yang bisa saya berikan, insya Allah saya maksimalkan. Tapi saya tidak minta apapun dari Anda. Saya hanya mohon supaya Anda jadi yang lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan doakan supaya Allah mengampuni dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Dan saya mohon kepada Anda, kita tidak punya waktu yang lama. Kita berkompetisi dengan banyak orang. Saya berikan kabar kepada Anda bahwa di sana, di Bekasi saja anak-anak usia 3-4 tahun sudah ramai ke masjid. Mereka menghafal Quran. Dan gerakan itu sudah menyemarak di Indonesia. Jadi kalau Anda tidak memulai sekarang yang 3 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun, Anda tertinggal teman-teman. Anda boleh jadi apapun, tinggal dimanapun, tapi pastikan Anda muslim yang memiliki etos kerja terbaik sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas perhatian Anda seluruhnya. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu minkum. Sebelum saya tutup dengan salam, pertama insyaallah saya hadiahkan untuk Ahmad buku Muslim Zaman Now dengan buku Al-Majmu', ya, satu itu. Saya sebut nama siapa lagi? Tariq. Ya, mudah-mudahan Tariq sehat, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan juga satu buku untuk Tariq yang Muslim Zaman Now, yang semoga bisa menghafal Quran dengan baik. Dan saya mau tanya sebentar, barangkali akan agak berbeda. Yang dari Swedia siapa? Dari Swedia? Sweden. Huh? Oh, sudah pulang? Atau sudah istirahat? Oh, Sabtu datang. Oke. Okay. Yang dari Belanda? Denmark? Oh, sudah pulang? Atau sudah istirahat? Oh, Sabtu datang. Oke. Okay. Yang dari Belanda? Denmark? Ada? Oh, Sabtu datang. Oke. Okay. Jadi belum kelihatan hari ini. Maksud saya nanti yang dari jauh-jauh saya prioritaskan untuk mendapatkan buku tadi. Dan saya sekali lagi ingin mengajak kepada teman-teman. Yang dari München? Ada yang sini lagi? Dari Munich? Munich? Oh, Berlin. Masya Allah. Berlin. Ibu dari? Oh, Masya Allah. Oke. Okay. Baik, semoga ibu dapat pahala, teman-teman. Alhamdulillah, yang terbaik si Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nanti yang jauh-jauh lah kita coba inisiasikan. Maksud saya, nanti insya Allah kita satukan. Saya coba lihat, nanti kita, saya ingin niat kita berhenti. Mas Prio, kita tunjukkan pada teman-teman di luar bahwa di Hamburg insya Allah akan berdiri satu masjid yang diinisiasi oleh orang Indonesia. Kita akan support dari akhir dari teman-teman, kita maksimalkan, nanti tolong kabar-kabari, kita sinergikan. Dan mungkin ini akan coba kita tularkan ke Berlin, ya, kemudian juga ke tempat yang lain dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti insya Allah nilai keislaman bisa menyemarak khususnya di Jerman ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, bagaimana ibu, bapak-bapak? Rasanya cukup panjang ya kita hari ini, alhamdulillah. Tapi seperti kata Ustaz tadi sampaikan, Ustaz juga manusia. Jadi Ustaz juga perlu istirahat. Jadi insya Allah buat bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya juga sampaikan sedikit pengumuman tentang rangkaian acara kita. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, tapi namun buat bapak-bapak yang sudah mendaftar hari Jumat dan mungkin ibu-ibu juga, insya Allah hari Jumat kita tetap ada kajian. Sholat Jumat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia seperti biasa, jam berapa sholat Jumat? Jam 1:30 ya. Namun kajiannya tidak di konsulat, ya. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf sebentar, tolong didengarkan dulu. Insya Allah hari Jumat kajiannya bukan di konsulat, tapi di Masjid Al-Ikhlas yang ada di Klinefutter Frey. Jadi jam 3:00 yang bapak-bapak yang sholat Jumat di sini, kemudian kita pindah bersama-sama ke masjid karena konsulat masih ada kegiatan. Itu yang pertama hari Jumat. Kemudian untuk hari Sabtu dan Ahad, hari Sabtu seperti hari ini ya, kita kajian seperti biasa, seperti hari ini maksudnya. Dan untuk Ahad insya Allah diadakan di masjid juga Al-Ikhlas dari jam 8 hingga jam 12. Ya, hari Sabtu di Konsulat Jenderal Republik Indonesia seperti hari ini. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendaftar di hari-hari tersebut, silakan menghadiri tempat-tempat tersebut. Namun kami ada pengumuman sebentar sebelum ditutup ya acara kita. Ini saya dari panitia nemu lagi, tolong disampaikan lagi bagi yang kehilangan kunci mobil